ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. كمسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله. Dalam kesempatan pagi, siang, sore dan malam hari ini, insya Allah kita akan membaca dan mentelaah kitab apa yang kemudian bisa dan memungkinkan untuk kita baca dari kitab Mukhtasar Al-Ulu Lil Aliyil Ghufar, yang buku aslinya adalah karya Al-Hafidz Shamsuddin Adz-Dzahabi, kemudian diringkas atau diberi pengantar oleh Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Dan buku ini berbicara tentang satu tema saja, yaitu keyakinan dan akidah bahwasanya Allah di atas seluruh makhluknya. Allah di atas sana, di atas seluruh makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Itu inti pokok kandungan buku ini. Kemudian tentang isi pokok dari buku ini disampaikan, bisa kita katakan ringkasannya, oleh Syekh Al-Albani di halaman 22 bagi yang menyimak buku versi aslinya. Dan ada cukup banyak lembaran yang ditulis oleh Syekh Al-Albani berkenaan dengan topik ini. Topik bahasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana dan tidak di mana-mana, dan dari halaman 22 sampai halaman 76. Mungkin ini yang nanti akan jadi fokus kajian kita, bukan tulisan dari Adz-Dzahabinya, namun tulisan Syekh Al-Albani meringkas dan memberikan penjelasan seputar masalah ini, masalah Allah Subhanahu wa taala zatnya ada di atas sana, yang beliau jadikan sebagai mukaddimah buku ini. Kita akan mulai baca perkataan Al-Albani yang diberi judul Mawdu'ul Kitab wa Khutu'atuhu, topik buku ini dan bahayanya atau pentingnya. Tentu tema ini akan banyak dihiasi istilah-istilah dalam bidang akidah, yaitu akidah asma wa sifat, dan saya berbaik sangka mungkin istilah-istilah tersebut sudah cukup populer pengertiannya dan maksudnya, sehingga nanti kami tidak akan banyak menjelaskan makna dari istilah-istilah yang cukup bertebaran di buku ini atau di tulisan Syekh Al-Albani ini. Kita mulai dari perkataan beliau, i'lam ayyuhal qari'ul karim, ketailah wahai pembaca yang mulia. Dan saya akan baca sebagaimana metode yang biasa saya baca dan saya pakai ketika ngajar kajian atau dawah kitab di Jogja, yaitu saya tidak akan baca satu persatu teks Arabnya, namun langsung saya terjemahkan. Dan siapa yang faham bahasa Arab maka akan tahu saya sampai mana. Dan yang kurang faham ya bisa agak menikmati dengan teks bahasa Indonesia yang sudah yang saya sampaikan. Ketailah wahai pembaca yang mulia, bahasanya buku ini itu alaja membahas satu permasalahan di antara permasalahan akidah yang penting, yang kaum muslimin terpecah belah terkait dengan masalah tersebut. Sejak dijumpainya satu sekte bernama Mu'tazilah sampai hari ini, yaitu permasalahan uluwillahi azza wa jalla ala khalqihi, Bahasanya Allah Azza wa Jalla zatnya ada di atas seluruh makhluknya. Yang pembahasan ini ada dan kita jumpai dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mutawatir. Dan didukung bisyahid dengan pendukung, dalil pendukung berupa fitrah yang sehat. Ya, maka beliau sampaikan bahasanya dalil kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di atas sana. Ya, dalilnya ada di Al-Quran, kemudian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau katakan hadis dalam masalah ini adalah mutawatir, hadis yang demikian banyaknya. Kemudian ditambah fitrah, seluruh manusia memiliki fitrah. Ketika dia berdoa maka tertuju hatinya ke arah atas. Ya, di samping ya, dalil yang lainnya adalah ijma dan akal sehat. Maka tidaklah pantas seorang muslim mengingkari permasalahan semisal ini yang demikian validnya fi thubut. Semisal ini dalam validitasnya. Seandainya bukan karena sebagian sekte yang menyimpang dari sunnah. Sunnah di sini tentu maknanya akidah yang benar. Yang mereka membuka untuk diri mereka dan banyak orang setelah mereka. Mereka buka pintu takwil. Dan sungguh tipu daya setan dengan pintu takwil ini terhadap musuhnya yaitu manusia adalah tipu daya yang luar biasa. Bihi dengan alasan takwil maka setan mencegah manusia untuk tidak menempuh jalan yang lurus. Kaifa, bagaimanakah tidak, ini merupakan tipu daya yang besar padahal mereka sebenarnya sepakat. Annal asla fil kalami ayuh mala alal haqiqati. Bahasanya hukum asal kalimat itu dihamal dengan makna hakikinya. Maka mereka para ulama telah sepakat bahasanya hukum asal kalimat itu hakiki dan bukan majazi. Maka jika kita jumpai satu kalimat, satu teks, maka wajib dimaknai dengan makna hakiki dan tidak boleh dimaknai dengan makna majazi kecuali terdapat indikator yang menunjukkan bahasanya makna yang diinginkan adalah makna majazi. Maka hukum asal kalimat adalah dihamal. Hamal itu maknanya pemaknaan yang datang dari pembaca. Ini pemaknaan yang datang dari pembaca itu disebut dengan sebutan hamal. Ayuh malu alal haqiqati. Dihamal dengan makna, dimaknai dengan makna hakiki. Dan tidak boleh keluar dari makna hakiki menuju makna majaz kecuali jika ta'adzur, tidak memungkinkan dimaknai dengan makna hakiki. Atau karena ada indikator, dan indikator ada tiga. Indikator yang membelokkan, yang bisa dipakai untuk membelokkan makna hakiki kepada makna majaz, indikatornya ada tiga. Boleh jadi indikator akal sehat, boleh jadi indikator kebiasaan, dan boleh jadi indikator berupa teks yang menunjukkan atau kata-kata yang menunjukkan bahasanya makna yang diinginkan adalah makna majazi dan bukan makna hakiki. Sebagaimana dirinci di tempatnya di buku yang khusus membahas tentang masalah ini yaitu buku ilmu balaghah. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian mereka yaitu sejumlah sekte-sekte yang menyimpang mereka menyelisihi kaidah ini. Padahal kaidah ini merekalah yang membuatnya. Li'at fahi asbabi, karena sebab yang sangat sepele. Wa ab'adil umuri, dan perkara yang paling jauh dari ucapan seorang manusia yang beriman dengan firman Allah dan hadis nabinya. Hakkan betul-betul beriman. Fahal yastaqimu fid dunya, maka apakah akan lancar di dunia ini pemahaman ataukah saling memahami? Jika ada orang yang mengatakan misalnya ja'al amiru, datanglah sang penguasa, lantas datanglah orang yang mengutak-atik, semisal mereka orang-orang yang melakukan utak-atik alias ta'wil. Fayaqul, lantas mereka katakan tentang penafsiran kalimat pendek ini, mereka katakan maknanya adalah yang datang adalah budak milik sang penguasa. Au nahu dzalika min at-taqdir, atau takdir yang lainnya, ini istilah dalam nahwu. Fa idza ankarta 'alaihi dzalika, maka jika Anda mengingkari pemaknaan seperti itu, otak-atik semacam itu, maka mereka akan, maka dia akan berikan jawaban dengan mengatakan bahasanya ini majas. Dan jika disampaikan kepadanya bahasanya majas, itulah yusaru ilaihi. Tidak boleh dimaknai dengan majas kecuali pada saat ta'adzur, tidak memungkinkan alias mustahil dimaknai dengan makna hakiki. Wahia mumkinatun huna. Dan di sini di kalimat ja'al amiru, makna hakiki adalah satu hal yang mungkin. Tidak boleh dimaknai dengan makna majas kecuali liqarinatin, adanya indikator. Dan tidak ada indikator yang menunjukkan kalau makna yang diinginkan adalah makna majas. Ketika dibantah dan disanggah demikian, maka dia cuma diam atau bahkan ngeyel. Jadalaka bilbatin. Atau sekedar ngeyel saja. Maka di paragraf ini disampaikan bahasanya satu kaidah yang tadi telah kita singgung, bahasanya hukum asal kalimat dimaknai dengan makna hakiki, tidak dimaknai dengan makna majazi. Dan baru boleh dimaknai dengan makna majaz manakala ada, manakala tidak mungkin dimaknai dengan makna hakiki. Ada tiga indikator, atau ada indikator yang membelokkan dari makna hakiki kepada makna majaz. Dan tiga indikator itu disampaikan di catatan kaki. Qara'inul majaz al-mujibah lil'udhul ilaihi, indikator majaz yang mengharuskan kita memaknai ilaih dengan makna majaz, ain meninggalkan al-haqiqati makna hakikat, makna hakiki, ada tiga. Yang tadi telah disinggung di atas, yaitu indikator akliyah, urfiyah, dan lafziyah. Contoh indikator akliyah, firman Allah Ta'ala, was'alil qaryah allati kunna fiha. Tanyailah kampung yang dulu kami ada di sana. Maka akal sehat menunjukkan tidak mungkin kampung di sini artinya bangunan perkampungan. Namun yang diinginkan adalah penduduk kampung, karena penduduk kampung itulah yang bisa ditanyai. Kemudian yang kedua, indikator urfiyah, indikator kebiasaan. Contohnya ayat menceritakan perkataan Fir'aun kepada Haman, wahai Haman, bangunkanlah untukku bangunan tinggi. Dan Haman adalah menteri. Maka yang dimaksud wahai Haman, bangunkan untukku bangunan tinggi, artinya wahai Haman, perintahkan para tukang untuk membangun. Bukan Hamannya jadi tukang membangun bangunan tinggi. Li'anna mislahu, karena menteri seperti Haman, mimma yu'rafu annahu la yabni. Tentu diketahui secara menurut hukum budaya dan kebiasaan, menteri tidak mungkin bangun. Tidak mungkin jadi buruh kasar membangun bangunan. Dia cuma nyuruh-nyuruh saja. Kemudian contoh yang ketiga, indikator lafziyah, contohnya mathalu nurihi, permisalan cahaya Allah. Maka cuma permisalan. Maka kata-kata permisalan jadi indikator bahasanya itu bukanlah sesungguhnya. Ya, maka satu kalimat itu bisa dimaknai dengan makna majas manakala ada salah satu dari tiga indikator ini. Dan di bab dan di ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala indikator tersebut tidak ada. Salah satu dari tiga indikator ini tidak ada. Semuanya memungkinkan untuk dimaknai dengan makna hakiki. Maka wajib dimaknai dengan makna hakiki. Dan kaidah ini adalah kaidah yang penting supaya komunikasi di antara manusia itu tetap berjalan. Karena jika tidak pakai kaidah ini, nanti komunikasi itu rusak. Ada orang mengatakan, saya lihat tembok, maksudnya saya lihat pohon kelapa. Kenapa demikian? Majas. Padahal tidak ada indikator yang mengharuskan untuk dibelokkan pada makna majas. Maka rusak nanti. Komunikasi tidak akan bakalan nyambung. Bentar-bentar orang mengatakan ini majas menurut saya. Ini majas menurut saya. Maka supaya tidak rusak komunikasi di antara manusia, supaya bahasa sebagai alat untuk tafahum saling memahami itu bisa berjalan, maka harus berlaku dan harus diberlakukan kaidah ini. Hukum asal kalimat dimaknai dengan makna hakikinya dan tidak boleh dimaknai dengan makna majas kecuali tidak mungkin dimaknai dengan makna hakiki. Waqad yaqulu qa'il, boleh jadi ada orang yang mengatakan, adakah orang yang berakal yang melakukan hal tersebut? Yaitu bentar-bentar beralasan dengan majas, padahal tidak ada tuntutan untuk memaknainya dengan makna majas. Maka kukatakan, hal itu, itulah yang dilakukan oleh berbagai macam firqah yang mentakwil, mengotak-atik sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengingkari makna hakiki untuk nama dan sifat Allah. Itulah yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan orang-orang selain mereka, yaitu orang-orang yang terpengaruh Mu'tazilah minal khalaf dari generasi belakangan. Wala nab'udu bika katsiran, dan aku dan kami tidaklah mengajak Anda terlalu jauh ya dengan membuat permisalan. Dan innama naqtasidu mithalaini, kami cukupkan dengan dua contoh dari Al-Quran. Ahaduma yusbihu mithala sabiqi tamaman, yang satu itu serupa dengan contoh sebelumnya. Tamaman 100% serupa. Wal akhar, dan contoh yang kedua punya hubungan erat dengan topik pokok buku ini. Maka contoh yang pertama tentang sifat Allah yang beliau sampaikan adalah tentang sifat Allah datang. Waja'a rabbuka wal malaku soffa soffa, dan datanglah Rabbmu pada hari kiamat dan para malaikat baris berbaris. Maka faqila fi ta'wiliha, maka disampaikanlah tentang takwilnya. Ini ada salah cetak, ada kata yang terbuang. Ya, di situ tertulis wajah Arab buka. Kalau jah Arab buka, tidak ada takwilnya. Ya, maka boleh jadi harusnya tercetak wajah Amr Rabbika misalnya. Datanglah ketetapan dan putusan Rabbmu. Wakilah ghairu dhalika minat takwil, dan takwil yang lainnya. Ada yang mentakwilnya dengan dan yang datang waja'a malaikatu rabbika, yang datang adalah malaikat Rabbmu, bukan Allah sendiri yang datang namun malaikatnya. Wanahu kadzalika, dan semacam itu awalu mereka mentakwil firman Allah taala, hal yang duruna illa ayatiyahumullahu, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala. Fi dhulalim minal ghumami, dalam naungan mendung wal malaikatu, dan datanglah para malaikat. Wa qudil amr, dan ditetapkanlah keputusan. Maka sebagian mereka mengatakan, datanglah Allah subhanahu wa ta'ala bidhulalin fanafa bidhalika, maka fi dimaknai dengan bi, maka dia tiadakan, dia ingkari dengan hal tersebut hakikat datang yang layak bagi Allah ta'ala. Bal ghala ba'du dawil ahwa'i, bahkan sebagian dawil ahwa', orang yang sekedar mengikuti keinginannya, berlebih-lebihan. Dawul ahwa sama dengan ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Sebagian ahlul bid'ah itu berlebihan dengan mengatakan bahasanya firman Allah Ta'ala, hal yang duruna itu adalah menceritakan orang Yahudi. Sehingga maknanya menurut pendapat ahlul bid'ah yang berlebihan ini, bahasanya mereka orang Yahudi tidak akan menerima agamamu kecuali jika Allah datang fi dzulali minal ghumami, di dalam naungan fi dzulali minal ghumam lirauhu jahratan, supaya mereka bisa melihat Allah dengan mata kepala. Karena mereka orang-orang Yahudi itu musyabbihah, kata mereka. Mereka bolehkan, mereka orang Yahudi membolehkan Allah memiliki sifat datang dan pergi. Takwil semacam ini dikutip oleh Al-Kautsari dalam komentar beliau untuk kitab Asma wa Sifat, dan dikutip oleh Kautsari dari Al-Fakhru Ar-Razi, dan Al-Kautsari membenarkannya dan mendiamkannya. Maka renungkanlah, semoga Allah memberikan hidayah kepadaku dan kepada Anda. Bagaimanakah dia mengingkari datangnya Allah yang itu tegas dalam dua ayat yang telah disebutkan. Wahwa, dan datangnya Allah yang dimaksudkan itu terjadi pada hari kiamat. Sebagaimana terdapat dalam tafsir Ibnu Jarir ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, wahal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya para malaikat, atau datangnya Rabbmu, atau datangnya salah satu ayat Rabbmu, yang Nabi jelaskan bahasanya yang dimaksud dengan salah satu ayat Rabbmu adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Fadzakara, maka Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan untuk firman Allah au ya'tiya rabbuk. Dia sebutkan tafsiran Qatadah dan Ibnu Juraij maknanya yaumal qiyamati, Allah datang pada hari kiamat. Penjelasan semisal datang dari Ibnu Mas'ud dan yang lain, sebagaimana di kitab Ad-Dur Al-Mangthur. Dan lihat perkataan Imam Ibnu Rahawaih fi Itsbatil Maji'i, yang menegaskan bahasanya Allah memiliki sifat datang yang ada di kitab ini. Fanafa hadal muta'awil, maka orang melakukan ta'wil mengingkari, disebabkan ta'wil mengingkari sifat Allah datang itian dengan nama itian atau maji pada hari kiamat, yang sifat Allah ini ada dalam ayat-ayat yang mulia ini, dan hadis-hadis tentang hal ini lebih banyak lagi dan lebih bagus. Walam yaktafi bihada, dan orang tersebut tidak mencukupkan diri dengan hal ini, bahkan menisbatkan pendapat yang membolehkan Allah itu bersifat datang itu sebagai pendapat orang Yahudi, dan mengatakan bahasanya ayat di atas turun fi haqqihim, berkaitan dengan orang Yahudi. Dan ini dikomentari oleh Syekh Al-Albani, dulalun wa kadhibun, kesesatan dan kebohongan. Sisi kesesatannya, maka itu jelas min tahrifil ayat, karena menyelewengkan ayat yang mengharuskan, yang berkonsekuensi mencela para imam yang mengimani sifat datangnya Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kenapa inilah yang disebut dengan sebutan bohong? Karena fa'in ahad minal ulama lam yazkur, karena tidak ada satupun ulama yang menyebutkan bahasanya ayat di atas berkenaan dengan orang Yahudi. Bahkan rentetan ayat yadfa'u dhalika, menolak hal tersebut. Karena rentetan ayat kita lihat dari awal ayat dari surat Al-Baqarah 208 sampai 211. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Fa in zalaltum, jika kalian tergelincir setelah datang kalian bukti yang nyata, maka ketahuilah dan yakinlah bahasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hal yang duruna, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah. Maka kemudian kata Sa'al al-Bani, fa'anta tara, maka anda wahai pembaca bisa melihat bahasanya kalimat yang ada di ayat-ayat ini tertuju pada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Ibnu Jarir mengatakan di tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, fa'in zalaltum, yakni bidzalika, yang dimaksudkan dengan kalimat ini, jala sana'uhu, yang dimaksudkan oleh Allah, fa'in akhtatum al-haqqa, kalian keliru dari kebenaran, kalian sesat dari kebenaran, dan kalian menyelisih Islam dan syariat Islam, setelah datang kepada hujah-hujahku, wa bainatu hudaya, dan bukti-bukti petunjukku, dan setelah jelas bagi kalian benarnya Islam dengan berbagai dalil yang menghilangkan alasan kalian wahai orang-orang yang beriman, maka ketahuilah bahasanya Allah adalah Zat yang Maha Perkasa. Betul, diatkan oleh Ibnu Jarir atau Bari dari Ikrimah berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, masuklah kalian dalam Islam secara total. Kata Ikrimah, ulama tabi'in muridnya Ibnu Abbas, bahasanya ayat ini turun tentang Sa'labah dan Abdullah bin Salam dan yang lainnya yang semuanya dulunya orang Yahudi. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang dulu kami sangat muliakan. Maka wahai Rasul, biarkanlah kami sebagaimana orang Yahudi untuk tetap memuliakan hari Sabtu. Fanazalat, maka turunlah ayat di atas. Qultu, kata Sa'al al-Bani, wa hadza demikian, ma'annahu, padahal berdasarkan riwayat ini, ayat ini turun tentang orang-orang Yahudi yang beriman. Nah, dan perkataan Ikrimah ini, la yasihu isnaduhu, sanadnya tidak sahih, li irsalihi, karena sanadnya putus. Seandainya sanadnya sahih, tidak boleh mengatakan dan menyimpulkan bahasanya ayat ini turun tentang orang Yahudi. Li'annaha, karena kata-kata Yahudi, ta'ni indal itlaq, jika disebut tanpa indal itlaq, tanpa keterangan lebih lanjut, jika disebut semata-mata Yahudi, tanpa ada keterangan lebih lanjut, maka artinya orang Yahudi yang kafir, bukan mantan orang Yahudi, ya, kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan realitanya menyelisih hal tersebut. Bahasanya ayat ini menurut versi penjelasan Ikrimah turun tentang Abdullah bin Salam dan yang lainnya yang merupakan orang-orang yang beriman yang dulunya beragama Yahudi. Maka renungkanlah hal ini, semoga Allah merahmati kami dan anda semua dan anda para pembaca. Apakah anda jumpai dalam ayat-ayat yang tegas ini, tegas yang menunjukkan kalau Allah itu datang dengan nama Ityan atau Maji, terdapat indikator dari tiga indikator yang memaksa pendengar ila fahmi Maji'an, ila fahmi dhalika alal majas, sehingga memahami kata-kata datang itu sebagai majas dan bukan hakiki. Kalla, sekali-kali tidak ada indikator tersebut. Thumma kalla, sekali-kali tidak ada satupun dari tiga indikator di atas. Namun mereka, dikarenakan mereka memahami datang Allah itu dipahami sebagaimana datangnya makhluk. Dan ini tentu betul-betul tashbih. Maka dari pemahaman ini memaksa, pemahaman yang salah ini memaksa mereka ila ingkarihi, untuk mengingkari untuk mengingkari sifat datang bagi Allah, dan mereka menisbatkan bahasanya yang meyakini Allah itu punya sifat datang adalah keyakinan Yahudi. Wasaru ila ta'wil, akhirnya mereka memilih untuk mentakwilnya. Padahal biwus'ihim, mungkin memungkinkan bagi mereka untuk menetapkan bagi Allah sifat ini, yaitu sifat datang. Sebagaimana sifat datang ini ditetapkan oleh as-salaf. Mereka menetapkannya tanpa tashbih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa illa, jika tidak demikian, fahum ala dhalika sata'awaluna as-sam'a wal basara aidan. Jika tidak demikian, mengimani sifat apa adanya tanpa beranggapan kalau itu serupa dengan makhluknya, maka akan berdampak mereka akan mentakwil sifat mendengar dan melihat bagi Allah. Menimbang bahasanya Allah Ta'ala telah menetapkan bahasanya makhluk itu memiliki sifat mendengar dan melihat. Ya, demikian Allah tetapkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis. Faqad yakuluna, maka sungguh mereka mengatakan, akta boleh jadi mereka mengatakan, jika kami menetapkan mendengar dan melihat bagi Allah, maka berarti kami serupakan Allah dengan makhluk. Wahada, dan tindakan ini yaitu konsisten, semua sifat makhluk atau sifat yang ada pada makhluk itu diingkari, ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap konsisten ini telah dilakukan oleh Mu'tazilah. Mereka tamaman betul-betul mereka mengingkari sifat mendengar dan melihat bagi Allah. Fa'innah, maka mereka Mu'tazilah membelokkan sifat mendengar dan melihat bagi Allah dimaknai dengan al-ilmi, bil-ilmi, dimaknai dengan ilmu, bahasanya Allah mengetahui. Alasannya tanziahan lahu ta'ala anil musyabahati za'amu, karena mereka mau mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari serupa dengan makhluk, za'amu, demikian anggapan mereka. Maka di sejumlah paragraf yang tadi kami bacakan, Sa'al al-Bani tadi mengatakan akan menyampaikan dua contoh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan bagaimanakah sikap sebagian orang-orang yang menyimpang dengan sifat Allah ini. Contoh yang pertama yang beliau bawakan adalah sifat datang. Datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Yang ini adalah nyata-nyata Allah tegaskan di dua ayat yang tadi beliau sampaikan. Hal yang turuna ila ayatihumullahu fi dhulali minal ghamam. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, waja'a, dan firman Allah, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan datang dalam bahasa Arab itu ada dengan kata-kata ja'a atau maji, dan ayatiyahum atau ya'ti atau idyan. Di satu ayat Allah tegaskan bahasanya dirinya memiliki sifat datang dengan menggunakan redaksi ja'a yaji'u maji. Dan di ayat yang lain Allah tetapkan bahasanya dirinya memiliki sifat datang dengan menggunakan ya'ti. Maka sebagian orang membelokkan alias mentakwil ayat ini dengan mengatakan bahasanya yang datang bukan Allah namun ketetapan Allah, atau yang datang adalah malaikat Allah. Dan ini satu hal yang tidak tepat, menyelisih makna hakiki. Karena hukum asal kalimat itu tanpa takdir. Siapa yang menetapkan bahasanya kalimat ini muqaddar sehingga maknanya jadi begini dan begitu, dia wajib mendatangkan alasan. Karena hukum asal kalimat itu tidak mengandung takdir. Kemudian tadi beliau ceritakan ada orang ya dilabeli oleh Syaikh Al-Albani dengan sebutan ahli al-ahwa, ahli al-bid'ah, ada sebagian mereka yang hulu. Bukan hanya sekedar mentakwil ja'a, itu artinya yang datang adalah ketetapan Allah bukan zat Allah. Namun mereka namun dia katakan bahasanya ayat tersebut turun tentang orang Yahudi. Dan bahwasanya yang punya akidah Allah itu datang, itu akidah Yahudi. Bukan akidah kaum muslimin, namun akidah Yahudi. Kaum muslimin tidak punya akidah Allah datang. Ya, yang kemudian mengatakan yang berkeyakinan Allah itu punya sifat datang, itu Yahudi. Ya, maka perkataan ini dilabeli, direspon oleh Sa'al al-Bani dengan dua label. Ini adalah dolalun wa kadhibun. Ini adalah kesesatan dan kedustaan. Di mana sisi sesatnya? Karena ini nyelewengkan ayat. Nyelewengkan ayat. Allah menceritakan tentang dirinya. Bahasanya dia memiliki sifat datang. Kemudian malah dikatakan bahasanya yang meyakini Allah punya sifat datang itu keyakinan Yahudi. Kemudian ini bohong, karena mereka mengatakan bahasanya ini ayat tentang orang Yahudi. Padahal kalau kita membaca konteks ayat, urutan ayat, siyakul ayat, rentetan ayat dari awal Al-Baqarah 208 sampai 211 yang membahas hal tersebut, maka jelas kalau ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Karena ayat ini dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Maka kemudian rentetannya baru kemudian datang di ayat 211 hal yang duruna illa ayatihumullah. Maka ini ditujukan, maka ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada orang Yahudi. Kemudian beliau ceritakan betul untuk ayat ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah itu terdapat atsar dari Ikrimah yang mengatakan kalau ayat ini turun tentang ya Abdullah bin Salam dan yang lainnya yang dulu orang Yahudi kemudian masuk Islam jadi sahabat Nabi, yang mereka minta izin kepada Nabi setelah jadi Muslim. Mereka tetap mau memuliakan hari Sabtu. Maka itulah ayat ini yang melarangnya. Kalau kalian masuk Islam, maka totalitas tinggalkan keyakinan yang dulu. Dan ibadah yang dulu. Nah ini ada memang riwayat semacam ini. Dan riwayat ini dikatakan oleh Sa'al al-Bani rahimallahu taala dari pertama dari sisi sanadnya mursal, artinya terputus. Ya, artinya ya, menurut timbangan ilmu hadis ya, ini tidak tepat kita katakan ini adalah perkataan ya, Ikrimah dan penjelasan Ikrimah. Karena sanadnya sampai Ikrimah itu bermasalah. Kemudian yang kedua, ini berdasarkan kalau kita terima perkataan Ikrimah, ya, kalau kita terima penjelasan dari Ikrimah, maka ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang beriman yang dunia Yahudi. Bukan berkenaan dengan orang Yahudi. Karena tentu beda antara turun tentang orang Yahudi dengan turun tentang atau turun ditujukan kepada orang Yahudi atau turun berkenaan dengan orang yang beriman yang dulunya Yahudi. Karena jika disebut Yahudi saja, artinya Yahudi yang kafir. Bukan dulunya Yahudi, kemudian masuk Islam. Maka kalau asal Ikrimah yang jadi alasan, maka ini tidak betul. Maka ini tidak benar. Ini namanya penipuan publik. Ya. Ayatnya berdasarkan Ikrimah, ayatnya tentang orang yang beriman, yang dulunya Yahudi, setelah masuk Islam minta izin pada Nabi untuk tetap memuliakan hari Sabtu. Kemudian kok disimpulkan ayat tersebut tentang Yahudi. Ya, tanpa ada penjelasan Yahudi yang merupakan mantan. Ya, kemudian sekarang telah jadi Muslim. Tentu itu berbeda. Kemudian berkenaan dengan disebutnya nama Ikrimah, maka satu hal yang menarik untuk diingat, ya, bahasanya Ikrimah ini adalah budak milik Ibnu Abbas, yang dia adalah, dan yang namanya mantan budak itu identik dengan hina. Namun dia jadi mulia, disebut namanya, dan banyak disebut namanya di buku-buku tafsir, dikarenakan dia belajar. Maka orang yang hina secara nasab, secara nasab karena dia mantan budak atau yang lain, itu akan mulia dikarenakan ilmu. Dikarenakan ilmu. Dan menariknya Ikrimah itu dulunya adalah budak yang tidak mau menuntut ilmu, yang tidak mau belajar dengan tuannya. Ya, Abdullah ibn Abbas, ulama sahabat. Dia lari kalau ada acara pengajiannya ibn Abbas. Dia kabur, menghilang. Tidak mau ikut ngaji. Sehingga akhirnya tuannya memaksa Ikrimah untuk belajar. Caranya kakinya dirantai. Kakinya dirantai. Kemudian rantainya dihubungkan dengan batu besar. Disambungkan dengan batu besar. Sehingga kalau mau loncat-loncat, ya harus dengan rantai, ya tidak bisa. Karena rantainya nyambung ke batu. Rantainya nyambung ke batu. Sama dengan kemudian mau loncat-loncat membawa batu dan rantai, tidak bisa. Akhirnya terpaksa ngaji. Akhirnya dalam tanda kutip terpaksa ngaji. Akhirnya dalam tanda kutip terpaksa jadi ulama. Terpaksa jadi ulama. Inilah tersesat di jalan yang benar. Ya, maka itu Ikrimah. Itu Ikrimah dan sejarah belajarnya, sejarah ngajinya. Dan demikianlah mental sebagian manusia. Itu ada orang-orang yang karakternya karakter Ikrimah. Tidak ngaji, kabur. Perlu diborgol supaya supaya ngaji. Kalau tidak diborgol, ya pilih kabur. Kalau cuma dirantai saja, dikhawatirkan masih loncat-loncat bawa rantainya. Ya, boleh jadi masih loncat-loncat. Kalau cuma kakinya dirantai saja, masih dikhawatirkan loncat-loncat. Ibnu Abbas masih khawatir, ini masih kabur ini kalau kakinya dirantai. Kalau tangannya dirantai kan nanti nggak bisa nyatet ya, makanya kakinya yang dirantai. Tapi kalau cuma dirantai, itu masih bisa loncat-loncatin bawah rantai. Akhirnya rantainya diputar-putar ke batu, sehingga nggak bisa diseret loncat-loncat sambil bawa batu besar, nggak bisa. Akhirnya tidak ada pilihan kecuali harus ngaji. Ini tidak ada pilihan, pilihan satu-satunya tinggal itu. Akhirnya tadi jadi ulama kita sebut namanya ketika diantaranya ketika menafsir firman Allah Taala ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah. Ya, kemudian tadi disampaikan sebenarnya gampang menyikapi ayat yang mengatakan Allah itu jaa atau Allah itu ya'ti. Kita imani Allah itu datang. Kita imani kalau Allah memiliki sifat yaitu dalam bentuk perbuatan datang sebagaimana ditetapkan salaf, dan tanpa kita beranggapan bahasanya datangnya Allah itu sebagaimana datangnya makhluk yang dengan itu kita mengimani ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai, tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka ayat ini mengajari kita dua poin, mengajari kita dua hal. Yang pertama, laisa kamitsli syai. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Di antaranya tidak serupa dengan zatnya, demikian juga tidak serupa dengan sifatnya. Wa sami'ul basir, dan Allah Maha melihat, Maha mendengar. Artinya wa sami'ul basir itu menetapkan sifat. Maka Allah mengajarkan kepada kita dari di ayat ini bahasanya menetapkan sifat itu tidak bertentangan dengan keyakinan Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah menetapkan sifat wa sami'ul basir. Ini satu rangkaian ayat. Jadi satu. Maka ini menunjukkan kalau itu bukanlah dua hal yang bertentangan, karena tidak mungkin bagian depan membatalkan bagian belakang dan bagian belakang bertentangan dengan bagian depan. Dan dua-duanya adalah wahyu dari, dan padahal dua bagian tersebut dua-duanya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah mengajari kepada kita bahasanya menetapkan sifat semisal mak mendengar dan melihat itu tidak bertentangan dengan dengan bahasanya Allah tidak serupa dengan makhluk. Dan keduanya bisa disatukan. Allah memiliki sifat mendengar yang tidak serupa dengan makhluk. Allah punya sifat melihat, namun melihat Allah tidaklah serupa dengan makhluk. Dan perlu diketahui bahasanya, berkeyakinan bahasanya Allah itu tidak serupa dengan makhluk, itu dalam kitab-kitab akidah ada istilahnya, istilahnya ada istilah khususnya disebut dengan sebutan at-tanzih. Tanzih itu artinya keyakinan bahasanya Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka menetapkan sifat itu tidak bertentangan dengan tanzih. Nah, jika orang itu konsisten bahasanya semua sifat yang ada pada makhluk itu tidak boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadinya akan mengingkari bahkan sifat mendengar dan melihat. Kalau orang itu konsisten. Kalau orang itu konsisten. Punya prinsip semua sifat yang ada pada makhluk tidak boleh ada pada Allah. Kalau konsisten, maka mendengar dan melihat pun tidak akan diterima sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia mendengar, manusia melihat. Berarti Allah pun tidak boleh punya konsisten ini telah diambil oleh Mu'tazilah. Yang mereka ini mengingkari semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan mereka pun tidak menerima sifat mendengar dan melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Gimana mereka takwil sifat mendengar dan melihat itu dengan ilmu. Mereka yang dimaksud Allah mendengar dan melihat, Allah mengetahui. Apa motivasinya? Tanzih. Ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kesupaan dengan makhluk. Padahal tanzih bisa dilakukan dengan mengatakan dan meyakini Allah mendengar namun tidak sebagaimana mendengarnya makhluk, dan Allah melihat namun tidak sebagaimana melihatnya makhluk. Kita lanjutkan. Wa bidzalika, maka dengan demikian Mu'tazilah ini mengimani bagian awal ayat laisa kamitsli syai', namun tidak mengimani bagian akhir ayat yaitu wa huwas sami'ul basir. Adapun Asy'ariyah dan kalangan belakangan yang lain, maka mereka mengimani itu semua di sini. Dalam masalah ini mendengar dan melihat kedua-duanya diterima dan diyakini. Dan mereka mengimani kullu dzalika, semua hal itu, bagian awal dan bagian akhir ayat. Maka mereka Asy'ariyah menggabungkan antara at-tanzih, meyakini bahasanya Allah tidak serupa dengan makhluk, dengan al-itsbat, menetapkan sifat yang Allah tetapkan. Maka mereka mengatakan, Asy'ariyah dan yang lainnya mengatakan, Allah mendengar namun tidak sebagaimana mendengarnya kita. Allah melihat namun tidak sebagaimana melihatnya kita. Dan keyakinan Asy'ariyah dalam masalah ini adalah satu hal yang benar. Dan jika mereka mengimani dan mereka menyikapi mendengar dan melihat Allah itu dengan Allah mendengar tidak sebagaimana mendengarnya makhluk. Allah itu melihat sebagaimana melihatnya makhluk. Maka semestinya mereka konsisten. Ini, kalau mereka konsisten, selesai. Ini, yang jadi masalah kalau kontradiktif, ya, tidak konsisten. Ini, di bab mendengar dan melihat, mereka katakan Allah melihat tidak sebagaimana melihatnya makhluk. Allah mendengar tidak sebagaimana mendengarnya makhluk. Namun nanti tidak konsisten di bab Allah murka, Allah marah, di bab dan di sifat-sifat yang lain. Tidak konsisten. Maka beliau katakan, wa kana alaihi. Jika mereka telah mengimani, mendengar dan melihat Allah dengan benar, dengan mengatakan Allah mendengar dan melihat, namun tidak sama dengan makhluk, maka alaihim kewajiban mereka tardu dzalika, konsisten dengan hal itu. Kewajiban mereka konsisten dengan hal tersebut. Untuk semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Sehingga jika konsisten, maka diterima juga sifat Allah datang. Maka datangnya Allah itu benar dan tidak sebagaimana datangnya kita. Turunnya Allah ke langit dunia itu benar adanya karena hadisnya mutawatir. Ya, karena hadis-hadis yang mutawatir sebagaimana dijelaskan di kitab ini. Akan tapi tidak sebagaimana turunnya kita. Wahakada dan seperti itu berlaku untuk semua sifat. Namun sayangnya mereka asy'ariyah atau asy'airah tidak melakukan hal tersebut. Mal asafi, sangat disayangkan. Mereka tidak melakukan hal tersebut yaitu konsisten dalam semua sifat. Minha manahnu fihi. Di antaranya adalah yang sedang kita bahas, itu sifat Allah itu di atas sana. Maka mereka takwilkan dengan takwil yang telah lewat atau yang lainnya. Wa minha, di antara sifat yang tidak mereka sikapi konsisten sebagaimana mendengar dan melihat, adalah sifat istiwa. Allah itu berada di atas ars. Alati al-ati dzikruhu qariban, yang sebentar lagi akan kita bahas. Maka di kalimat-kalimat yang baru saja kita baca, kita jumpai bahasanya problem asy'ariyah itu tidak konsisten. Ini tidak konsisten. Mereka punya iman yang bagus, yang tepat untuk sebagian sifat. Ini, misalnya sifat Allah berkehendak. Mereka katakan bahasanya Allah itu berkehendak. Dan manusia kan juga berkehendak. Gimana respon mereka dengan kehendak? Mereka katakan Allah itu berkehendak tidak sebagaimana berkehendaknya makhluk. Tidak sebagaimana berkehendaknya manusia. Itu sikap yang betul. Namun sayangnya tidak konsisten. Dan mereka tidak berlakukan hal ini untuk datang, untuk marah, untuk cinta, untuk sayang yang juga merupakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bantahan untuk asy'ariyah adalah tuntutan untuk konsisten. Ini, maka sangat untuk asy'ariyah adalah konsisten. Ini, kita katakan, kaidah penting untuk membantah asy'ariyah, al-kalam fi ba'di sifat, kal-kalam fi ba'din akhar. Ini, pembicaraan tentang satu sifat sama dengan sifat-sifat yang lain. Kenapa dibedakan? Untuk mendengar dan melihat sebagaimana contoh di sini, diimani dan diyakini dengan pengertian Allah itu mendengar dan melihat tidak sebagaimana makhluk. Kenapa sikap demikian tidak diberikan kepada sifat Allah datang, turun dan yang lainnya? Kan sama-sama sifat Allah. Kenapa tidak? Karena kenapa diperlakukan berbeda? Kalau diperlakukan beda padahal ini sama, namanya kezaliman. Karena yang namanya zalim itu membedakan yang sama dan menyamakan yang berbeda. Itu zalim. Zalim itu menyamakan yang berbeda dan membedakan yang sama. Nah ini sama, sama-sama sifat Allah, yang di sini disikapi demikian, diterima dengan ditambahi keterangan tidak serupa dengan sifat makhluk, di sini ditolak padahal sama-sama sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kontradiktif itu indikator khalal, indikator ada yang keliru, ada yang salah. Dibuktikan dengan adanya kontradiktif, ketidakselarasan. Nah, ini contoh sifat Allah yang pertama yang ingin disampaikan oleh Syekh Al-Albani, yaitu sifat datang. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah sifat Allah istiwa, berada di atas arsy. Sedangkan contoh yang lain dalam firman Allah Ta'ala, Inna Rabbakumulladhi khalaqa samawati wal ard, sunnya Rabbmu adalah zat yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Thumma kemudian istawa alal arsh, Allah berada di atas arsh. Demikian juga firman Allah Ta'ala yang mereka selawengkan, mereka belokkan, Allah alladhi rafa'a samawati bighayri amadin tarawunaha, Allah adalah zat yang meninggikan langit tanpa tiang yang bisa kalian lihat. Thumma istawa alal arsh, kemudian dia Allah berada di atas arsh. Faqata'awala al-khalafu, maka al-khalaf, orang-orang belakangan, kebalikan dari salaf, mentakwil istiwa yang ada dalam 2 ayat ini dan yang semisal, ditakwil dengan kata-kata al-istila yang artinya menguasai. Wa sya'a indahum fit tabri dzalika, dan tersebar di kalangan mereka untuk membenarkan takwil semacam ini, iraduhum, mereka bawakan perkataan seorang penyair. Fatistawa bisrun alal iraqi, bisr itu istawa alal iraq, menguasai Irak. Bi ghairi saifin wadamin muhraqi, tanpa pedang dan tanpa darah yang tertumpah. Padahal siapakah penyair syair ini tidak diketahui. Dan dinisbatkan sebagai perkataan, dan dinisbatkan tentang siapakah yang sebenarnya mengucapkan kalimat ini tidak diketahui. Dan dinisbatkan bahasanya syair ini adalah syair seorang penyair nabi. Maka mereka berdalil dengan syair Nasrani, syair orang Nasrani, dan ini tentu berdalil. Para imam tafsir dan hadis dan bahasa Arab yang membatalkannya. Wa ala annal murad, dan mereka sepakat bahasa yang dimaksud dengan istiwa alal arsh artinya isti'la, berada di atas, istiwa alaih atau irtifa'. Sebagaimana anda lihat perkataan mereka diriwayatkan dengan sanadnya di buku ini. Anda mereka beliau-beliau dengan dari generasi ke generasi. Dan di antara mereka ada yang mengutip ijma ulama akan hal ini. Kalau istiwa itu maknanya adalah berada di atas. Berada di atas adalah Al-Imam Ishaq bin Hawaih dan Al-Hafidh Ibn Abdul Bar Al-Maliki, dan cukup keduanya sebagai hujah dalam masalah ini. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian, kita terus menerus melihat dan menyaksikan para ulama khalaf, kecuali segelintir dari mereka, sadirina, bingung, fi mukhalafatihim, karena mereka menyelisihi salaf dalam tafsiran mereka untuk ayat istiwa dan ayat-ayat sifat dan hadis yang lain. Boleh jadi sebagian pembaca yatasa'alu, tanda tanya tentang sebab kenapa ulama khalaf melakukan takwil. Fa'akul, maka aku katakan, maka Sa'al al-Bani katakan, tidaklah demikian itu, yaitu tindakan melakukan takwil terhadap sifat Allah diantaranya adalah istiwa, illa kecuali disebabkan akar permasalahannya karena mereka berpaling tidak mau mengikuti salaf. Itu akar permasalahannya. Permasalahan manhaj talaqqi. Ini metode pengambilan agama. Maka mereka tidak mau mendasari, maka yang jadi akar permasalahan dalam masalah ini adalah adam ittiba'im as-salaf, tidak mau mengikuti salaf dalam masalah berakidah. Karena akidah ini bahasanya Allah berada di atas sana itu, dan Allah berada di atas arsh. Itulah akidah yang demikian banyak nukilan riwayatnya dari salaf umat ini. Itu satu hal yang tidak kita jumpai. Di kebalikannya, yaitu akidah yang mengatakan bahasanya Allah menguasai ars, itu tidak ada kutipan salafnya. Tidak ada kutipan salafnya. Siapa mengatakan demikian, siapa fulan mengatakan demikian, tidak ada kutipannya. Yang ada, boleh jadi ada beberapa kutipan, sebagainya kutipannya palsu, diada-adakan, sebagian lagi kutipannya diutak-atik. Agar cocok dengan pemahaman mereka sebelumnya. Kemudian yang kedua, pemahaman mereka yang keliru tentang isti'la yang disebutkan dalam ayat di atas. Bahasanya isti'la adalah isti'la berada di atas yang layak atau yang cocok bagi makhluk. Nah, ketika mereka memahami demikian, limakana hadza munafian, karena kalau Allah itu berada di atas yang layak bagi makhluk, ini dianggap bertentangan dengan tanzih yang wajib bagi Allah. Dengan sepakat ulama, akhirnya mereka meninggalkan pemahaman ini. Ila ta'wilihim asabiqi, kemudian mereka melakukan ta'wil. Dhannan minhum, karena mereka menyangka bahasanya dengan itu mereka selamat dari berkata dan berkeyakinan tentang Allah dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di sini di dan langkah kenapa orang itu terjebus dalam takwil, yang hakikat takwil adalah tahrif, menyelewengkan, menyelewengkan kalimat dari makna yang benar. Maka stepnya itu diawali dari tashbih terlebih dahulu. Diawali dari tashbih terlebih dahulu. Ketika mereka membaca ayat yang menjelaskan kalau istiwa Allah itu istiwa di atas arsy, yang konek di pikirannya, yang terbetik dalam benaknya, istiwa berada di atas itu berada di atas sebagaimana berada di atasnya makhluk. Ketika makhluk berada di atas kendaraannya, di atas mobilnya, di atas kudanya, dan yang lainnya. Maka itu dulu yang nyangkut di pikirannya. Maka awalnya adalah ketika membaca teks ayat, mereka baca dengan pikiran yang kotor. Ketika mereka baca ayat Allah istiwa berada di atas arsy, maka dengan pikiran kotornya mereka menangkap, oh, Allah itu berada di atas benda namanya arsy, sebagaimana makhluk berada di atas. Kemudian setelah itu, lah, tidak boleh. Ada satu hal yang wajib dengan sepakat ulama kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu tanzih. Wajib hukumnya. Allah tidak serupa dengan makhluk. Nah, dan supaya kita melaksanakan, bisa melaksanakan kewajiban ini, maka pemahaman tadi yang sebenarnya bukanlah pesan ayat. Bukanlah murni pesan ayat. Namun ayat dipahami dengan pemahaman kotornya. Maka supaya tanzih, Allah tidak serupa dengan makhluk, berada di atas itu harus kita geser maknanya menjadi menguasai. Padahal jika berada di atas itu dimaknai dengan menguasai, maka akan timbul makna yang jelek lagi. Atau bahkan makna yang lebih jelek. Karena sebelum istiwa itu ada kata-kata thumma. Dan kata-kata summa itu penting sekali untuk menyanggah tidak benarnya istiwa itu dimaknai dengan menguasai. Karena dengan ada kata-kata summa, summa stawa alal arsh, itu kalau pakai tafsiran tadi, pakai pemahaman yang tidak benar tadi, maka jadinya kemudian Allah menguasai arsh. Kemudian Allah menguasai ars. Berkonsekuensi sebelumnya Allah tidak menguasai ars. Lalu siapakah yang menguasai ars? Ya, ya yang lainnya. Namun setelah yang lainnya itu bisa disingkirkan. Dan Allah menguasai ars. Maka kata-kata summa itu sanggahan. Telak. Untuk mereka. Yang memaknai istawa dengan makna istaula. Karena dengan kata-kata thumma, maka jadilah ars itu dulunya tidak dikuasai oleh Allah, kemudian berhasil direbut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah berhasil direbut dan disingkirkanlah penguasa sebelumnya, Allah kemudian yang menguasainya. Dan jika, dan tentu itu makna yang batin. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala, jika istawa itu maknanya istaula menguasai, tidak ada beda, tidak ada istimewa ars dengan makhluk yang lain. Karena Allah menguasai langit dan bumi, Allah menguasai jagat raya. Semuanya dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dengan kata-kata istawa alal ars, Allah ingin menunjukkan istimewanya ars. Ketika istawa itu maknanya istaula menguasai dan Allah menguasai seluruh makhluk. Maka sehingga apa istimewanya ars dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya. Walaqad kana min kibari haulail ulama. Maka di antara ulama besar yang dulu menganut akidah ta'wil yang telah disebutkan sesaat dari waktu, ada sejumlah orang-orang yang berilmu, di antaranya Abul Hasan Al-Ash'ari, di antaranya Al-Alamah Al-Jalil Abu Muhammad Al-Juwayni Asy-Syafi'i, bapak dari Imam Haramain. Dan Imam Haramain ya, dinisbatkan kepada beliau sebagai penulis Matan Waraqat, yang wafat tahun 348 Hijriah. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada Al-Juwayni untuk mengikuti salaf dalam masalah memahami istiwa dan sifat-sifat yang lain. Kemudian beliau alafa menulis tentang hal ini satu buku yang manfaat, yang beliau suguhkan sebagai nasihat bagi saudara-saudara beliau karena Allah, sebagaimana yang beliau tegaskan di mukadimah kitabnya. Dan beliau ceritakan dalam buku tersebut cerita yang detail bagaimanakah dulu beliau bimbang, beliau bingung, wataradud dan bimbang di salah satu fase kehidupan ilmiah beliau. Bimbang antara mengikuti salaf ataukah mengikuti ulama kalam di masanya yang mentakwil istiwa ya, dengan istaula. Maka di sini ada kutipan panjang perkataan Al-Juwayni ya, tentang hal ini. Al-Juwayni rahimahullah ta'ala mengatakan, ketahuilah bahasanya aku sesaat dari waktu, aku bingung tentang tiga hal. Yang pertama tentang sifat Allah secara umum, kemudian Allah itu berada di atas sana, kemudian yang ketiga tentang huruf dan suara Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid. Dulu aku bingung dalam berbagai macam pendapat yang berbeda-beda yang ada di buku-buku Ahlul Asr. Ya, orang-orang di zaman ini, di zaman beliau. Fi jami'i dzalika, dalam semua itu, di mana isi buku-buku yang beliau telaah, yang ditulis oleh para ulama-ulama di zamannya, mentakwil sifat dan menyelewengkannya. atau imrar. Imrar itu maknanya isbat. Imrar maknanya isbat. Au imraruha atau menetapkannya wal wukuf fiha. Namun wukuf. Namun menyerahkannya tentang apa maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini disebut dalam pelajaran akidah asma wa sifat dengan sebutan tafwid. Imraruha ditetapkan kalau Allah memiliki sifat istawa misalnya. Imraruha mengimani kalau Allah istawa. Namun al-wukuf fiha. Apa itu istawa? Tidak komentar. Dan mengatakan wallahu a'lam. Ataukah pilihan yang ketiga menetapkan sifat tanpa ditakwil, tanpa ditolak, tanpa diingkari, tanpa disupakan dengan makhluk, tanpa tashbih dan tanpa tamsil disamakan dengan makhluk. Maka ada tiga pilihan. Al-Huwaini mendapati dua pilihan dalam masalah menetapkan sifat. Ditakwil, diterima namun dengan ditakwil. Diselewengkan, dibelokkan maknanya. Yang kedua, ditetapkan namun dikomentari wallahu a'lam apa maknanya. Atau ditetapkan tanpa dibelokkan, tanpa diingkari, tanpa dianggap serupa dengan makhluk. Dan tentu pilihan yang ketiga yang tepat. Maka aku jumpai teks-teks kitabullah, teks-teks Al-Quran, dan teks-teks hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan munbi'atan mengkabarkan tentang realitas sifat-sifat di atas. Demikian juga fi isbatil ulu wal fauqiyah. Menetapkan bahasanya Allah di atas sana dan Allah di atas sana. Demikian juga menetapkan bahasanya Allah itu berkata-kata dengan huruf dan suara. Thumma kemudian aku jumpai al-muta'akhirina minal mutakallimin, ulama kalam belakangan. Dalam buku-buku mereka, ada yang mentakwil istiwa dengan pengertian al-qahir wal istila', memaksa dan menguasai. Kemudian mentakwil an-nuzul turun dengan turunnya ketetapan Allah. Mentakwil dua tangan dengan dua kekuasaan atau dua nikmat. Mentakwil telapak kaki bagi Allah dengan qadami sidqin, kedudukan mulia di sisi Allah dan semacam itu. Tsumma ajidumku dan aku jumpai mereka di samping hal tersebut. Mereka menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala ma'nan qa'iman bidzat. Adalah satu makna, bukan teks. Qa'iman bidzat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ada salah cetak. Bila hurufin wala wa bila sawin. Harusnya bacanya demikian. Tanpa mengandung huruf dan suara. Karena cuma ma'an, pesan. Ya ja'aluna hadal hurufa. Lantas mereka jadikan huruf yang ada dalam teks ayat Al-Quran. Mereka katakan itu adalah mengungkapkan makna dan pesan yang ada pada Al-Qa'im. Yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tiga hal yang pada awalnya dibingungkan oleh Al-Juwayni. Di antara hal yang beliau bingungkan adalah permasalahan firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita baca dan disinggung akidah As'ariyah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala al-kalam, berbicara. Maka Asy'ariyah mengatakan mereka membuat definisi yang sangat unik. Bahasa lain untuk nyeleneh dan aneh untuk yang namanya berbicara. Untuk yang namanya berbicara. Kalau definisi yang normal untuk berbicara adalah sejumlah kata yang titik-titik-titik. Orang berbicara itu rangkaian kata demikian dan demikian. itu namanya berbicara. Dalam bahasa Indonesia pun demikian, dalam bahasa Jawa pun demikian, ngomong. Apa itu ngomong? Apa itu omongan? Rangkaian kata. Namun mereka membuat definisi yang betul-betul unik. Yang namanya ngomong itu adalah sebuah pesan. Sebuah pesan. Ya, sebuah pesan yang tidak ada kalimatnya. Ya, tidak ada kalimatnya, tidak ada hurufnya, dan tidak ada suaranya. Tidak ada hurufnya, dan tidak ada suaranya. Sebuah pesan. Yang ada pada diri orang yang berbicara. Yang pesan yang ada pada diri orang yang berbicara. Nah, itu ngomong. Maka ketika dalam diri itu ada pesan tertentu, nah itu sudah ngomong. Itu sudah ngomong. Ada pesan tertentu yang ingin disampaikan, gitu misalnya. Maka itu sudah ngomong. Meskipun tidak ada satupun yang diomongkan, nah itu sudah ngomong. Belum diomongkan, namun sudah ngomong. Makanya definisi unik, ya, dan aneh dari Asy'ariyah tentang al-kalam, tentang berbicara dan berkata-kata. Ya, dia itu sebuah pesan yang ada pada diri. Nah, kalau pesan, maka tentu ya, pesan yang ada diri dalam diri itu jadinya kata batin. Ya, jadinya kata batin. Nah, kata batin itu tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Kita lagi bingung, maka di dada kita terjadi perang batin yang hebat. Begini ataukah begitu? Begini alasannya gini-gini, kalau begitu alasannya gitu-gitu. Nah, mana yang kita pilih? Terjadi perang batin yang hebat. Itu ketika teman kita nempelkan telinganya di dada kita, enggak dengar apa-apa. Ya, enggak ada yang didengar. Nah, itu kalam menurut mereka. Atau kalam menurut mereka itu kata batin. Kalamun nafsiyun, bahasa Arabnya. Kata batin. Karena dia cuma pesan yang ada pada diri, pada zat Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena pesan yang ada pada diri Allah, maka bila harfin wala bila sautin, tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Sehingga yang jadi betul-betul jadi firman Allah itu bukan teks alhamdulillahi rabbil alamin. Namun pesan di balik teks alhamdulillahi rabbil alamin itu yang ya, yang jadi firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana dengan teks alhamdulillahi rabbil alamin? Mereka katakan teks huruf ya, huruf dari ya, alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah ibaratun andalikal makna. Adalah penafsir dan pengungkap makna yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang berasal dari Allah. Yang berasal dari Allah adalah pesannya, kandungannya. Teksnya bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pada hakikatnya malu-malu untuk mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah makhluk. Ya, mereka berselisih, lalu siapakah yang menerjemahkan makna dan pesan yang ada pada diri Allah tadi, siapakah yang kemudian menerjemahkannya menjadi teks berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa penerjemahnya? Karena ini tidak berasal dari Allah. Yang berasal dari Allah adalah makna. Entah siapakah yang bikin teks? Dari siapakah teks itu muncul? Semula makna, kok kemudian berubah jadi ada rangkaian huruf. Ini karya siapa? Karya siapa? Mereka berselisih pendapat antara itu karyanya Jibril ataukah karyanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadinya kalau begitu tak alhamdulillahi rabbil alamin itu makhluk. Iya. Karena yang tidak makhluk itu makna di balik teks dalam akidah Asy'ariyah. yang betul-betul Asy'ariyah. Ya, maka teks Alhamdulillah Rabbil Alamin itu makhluk. Karena ya, yang tidak makhluk adalah firman Allah. Dan yang jadi firman Allah, makna dibalik teks. Dan itu berbeda dengan keyakinan Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah mengatakan bahasanya, ya, bahasanya Al-Quran kalamullahi lafdan wa ma'nan. Ya, Al-Quran itu adalah bagian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan keseluruhan firman Allah. Dan bagian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala lafdan wa ma'nan. Teksnya dan maknanya. Tidak hanya maknanya tanpa teksnya. Namun dua-duanya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak maknanya berasal dari Allah, kemudian teksnya berasal dari makhluk. Boleh jadi Jibril, boleh jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dua-duanya semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Juwayni melanjutkan perkataannya, cerita tentang bingungnya. Wa mimman dhahaba ila hadhil aqwal, dan di antara yang berpendapat dengan pendapat ini, yang mengatakan bahasanya sifat Allah itu adalah teks, adalah pesan ya, dan makna, dan yang lainnya ya, ataukah sebagiannya adalah sekelompok orang yang di dadaku mereka ini memiliki kedudukan yang mulia. Semisal sekelompok dari ahli fikih yang dia secara akidah Asy'ari namun secara fikih Syafi'i. Karena aku menganut mazhab Syafi'i. Aku mengetahui kewajiban agamaku dan hukum-hukumnya. Fa'ajitu lantas aku jumpai semisal syekh-syekh yang mulia tersebut berpendapat dengan pendapat-pendapat di atas. Yang mereka itu guru-guruku. Dan aku punya keyakinan yang sempurna tentang mereka. Kalau mereka itu manusia mulia, manusia yang bersih. Manusia-manusia yang ikhlas dan tulus. Aku punya keyakinan yang mulia tentang mereka itu adalah guru-guruku tersebut adalah orang yang mulia dan orang yang berilmu. Namun, thumma inni ma'adhalika. Namun meskipun demikian, aku jumpai dalam hatiku min hadith ta'wila terhadap ta'wil-ta'wil ini hazazatun. Hazazatun itu pedihnya hati. Rasa pedih sehingga hatiku tidaklah mantap dengannya. Dan aku menjumpai kekeruhan gelapnya hati yang merespon ta'wil-ta'wil di atas. Aku menjumpai dada yang sempit dan tidak lapang bergandengan dengan ta'wil-ta'wil di atas. Fakuntu, maka jadilah aku seperti orang yang bingung, orang yang guncang dalam kebingungan. Al-mutamalmil, orang yang mutamalmil itu bolak-balik di tempat tidur karena sakit. Orang yang bolak-balik min qalbi dari hatinya bolak-balik fi taqallubihi wa taghayyurihi, dalam berubah-ubahnya dan berubah-ubahnya hati. Maka Al-Juwayni menceritakan galaunya. Menceritakan galau. Di satu sisi ketika ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat itu ditakwil, dia enggak nyaman. Dia enggak nyaman. Dadanya sempit. Apa tadi? Dia tidak mantap. Dadanya sempit. Hati terasa keruh dan gelap. Dia menjumpai ketidaknyamanan ketika melihat, membaca ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat dibelokkan. Tangan Allah diartikan kekuasaan Allah, turunnya Allah diartikan turunnya ketetapan Allah atau turunnya malaikat Allah dan seterusnya. Berada di atasnya bagi Allah diartikan kemudian berkuasanya dan sebagainya. Beliau galau. Dadanya sempit mendengar dan melihat sifat-sifat semacam apa pemaknaan semacam ini. Namun di sisi yang lain, yang berpendapat dengan pendapat semacam ini, orang-orang yang diyakini orang-orang yang mulia. Bahkan beliau katakan, guru-gurunya, wahum syuyukhi, mereka itu guru-guruku. Dan saya punya keyakinan yang sempurna, mereka itu adalah orang yang mulia, orang yang ikhlas, orang yang tulus, orang yang soleh, orang yang takwa, orang yang mulia. Dan saya punya keyakinan sempurna, mereka itu orang yang berilmu. Bukan orang bodoh. Ini orang pintar ini. Ini orang pintar, orang yang berilmu, bukan orang yang bodoh. Dan mereka orang yang ikhlas, mereka orang yang tulus, mereka adalah orang yang saleh, mereka adalah orang yang bertakwa. Baiklah yang punya pendapat semacam ini. Namun kalau direnungkan, saya galau juga kalau dimaknai, ditakwil semacam ini. Bingung beliau. Maka beliau bilang, saya bolak-balik ke sana kemari. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh beliau di sini, oleh Al-Juwayni di sini, itulah yang menjadi sebab kenapa banyak orang atau sebagian orang memilih berakidah dengan akidah Asy'ari. Berakidah dengan akidah yang menyimpang. Kenapa? Karena belajar ilmu, mengenal Islam, atau misalnya ada berbagai macam ilmu Islam dari mereka-mereka ini, dari buku-bukunya. Setelah itu ada penghormatan luar biasa. Dan itu satu hal yang penting supaya ilmu itu masuk. Enggak mungkin ilmu masuk kalau orang itu tidak hormat sama gurunya dan tidak memuliakan gurunya. Maka demikian dia muliakan gurunya sehingga dan dia demikian mencintai gurunya sehingga ilmu itu bisa masuk ke dalam dirinya. Namun setelah itu, namun setelah itu dia lihat gurunya pendapat demikian. Jadi yakin ini guru saya orang yang bertakwa, orang yang takut sama Allah, orang yang ikhlas dalam beribadah, tulus dalam berislam. Mereka bukan orang yang benci Islam, mereka orang yang cinta Islam, mereka orang yang berilmu, bukan orang bodoh. Maka realita itu kemudian yang inilah yang membawa banyak orang untuk berusaha menyamankan diri dengan akidah yang tidak benar. Meskipun sebenarnya fitrahnya galau. Karena realita teks Quran dan Sunnah tidak demikian. Ya, maka orang yang bisa terbebas dari hal ini adalah orang yang bisa menempatkan bahasanya lebih memuliakan teks Quran dan Sunnah dibandingkan pemuliaannya terhadap gurunya, orang yang berjasa dalam hidupnya, orang yang demikian dia kagumi keikhlasannya, keilmuannya. Ketika dia menyadari bahasanya apa yang beliau pilih tidak sesuai dengan dengan Al-Quran wa Sunnah. Kemudian kembali beliau katakan, aku khawatir itlaqul qawl jika aku mengatakan secara lepas bi itsbatil ulu, menetapkan bahasanya Allah itu berada di atas sana, Allah itu istiwa di atas aras dan Allah itu turun, makhafatal hasr wa tashbih, aku khawatir tashbih serupa dengan makhluk. Namun jika aku mentelaah berbagai macam nas yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, aku jumpai teks-teks tersebut adalah nususan, adalah sejumlah teks yang mengisyaratkan hakikinya hal-hal itu. Sehingga diinginkan adalah Allah itu betul-betul berada di atas, dan Allah itu berada di atas, Allah itu berada di atas ars, Allah itu betul-betul turun, dan seterusnya. Dan aku jumpai sang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah blak-blakan tentang hal ini, mengkabarkan tentang Rabbnya dan mensifati Rabbnya dengan sifat-sifat tersebut. Dan aku tahu secara pasti bahasanya yang hadir di majlis Nabi yang mulia adalah orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Orang yang cerdas dan orang yang sangat bodoh. Ada orang Arab Badui dan ada orang yang Peljafi, orang-orang yang kurang adabnya. Tsumma la ajidu syai'an, namun aku tidak jumpai satupun hadis yu'aqibu tilka nususa, yang memberikan keterangan tambahan terhadap teks-teks tersebut, yang dengan teks tersebut Nabi mensifati Rabb-nya. Maka tidak aku jumpai satu teks yang tegas atau nasan isyarat kuat yang membelokkan teks-teks di atas dari makna hakikinya kemudian mentakwilnya. Sebagaimana takwil yang dilakukan oleh guru-guruku yang merupakan ahli fikih dan ahli kalam. Semisal mereka membelokkan istawa itu dengan istilah, dengan menguasai. Yang dimaksud dengan turunnya Allah dan turunnya ketetapan Allah dan yang lainnya. Dan aku tidak jumpai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan manusia bahaya dari mengimani mayadharu min kalamihi. Apa yang nampak dari perkataan Nabi tentang sifat Allah. Bahasanya Allah itu di atas, Allah itu punya dua tangan dan yang lainnya. Dan tidaklah dikutip anhu dari Nabi satupun perkataan yang menunjukkan bahasanya sifat-sifat ini punya makna yang lain yang tersembunyi, berbeda dengan apa yang nampak min matluliha dari kandungannya. Dan aku jumpai Allah berfirman, kemudian beliau menyebutkan sejumlah ayat tentang istiwa, Allah berada di atas ars, fauqiyah, Allah berada di atas, dan sejumlah hadis tentang hal ini. Maka ini ya, ini yang menguatkan, maka beliau sampaikan, ya, di paragraf yang tadi kita baca, yang menguatkan untuk mengimani teks Quran dan Sunnah dalam masalah sifat Allah sebagaimana apa adanya. Ya, maka beliau sampaikan di antara hal yang membuat beliau condong untuk hal tersebut adalah beliau menyadari bahasanya hadir di majelis Nabi ketika Nabi mengatakan Allah itu turun ke langit dunia. Dan ketika Nabi menyampaikan hadis-hadis yang lain tentang sifat Allah, yang hadir di situ heterogen. Ada yang cerdas, ada yang bodoh, ada yang sangat bodoh. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan. Kemudian ketika Nabi menyampaikan bahasanya Allah itu turun ke langit dunia, sudah demikian saja. Tidak ada keterangan tambahan yang Nabi sampaikan. Ya, tidak, kemudian Nabi ngasih keterangan tambahan. Tapi tadi jangan diterima mentah-mentah ya. Tidak ada kalimat semacam itu. Setelah Nabi sampaikan sejumlah sifat Allah, misalnya Allah turun ke langit dunia, sudah Nabi, gitu saja. Tidak ada keterangan tambahan. Tadi kalimat tadi, tolong jangan dipahami mentah-mentah. Dipahami dengan yang cerdas, yang bodoh, jangan menerima itu apa adanya. Ini konsumsi yang cerdas-cerdas saja loh. Tidak demikian, tidak ada keterangan tambahan demikian. Padahal Nabi adalah orang yang paling menginginkan. Nabi itu ingin menjelaskan dan bukan ingin menyamarkan. Yang Nabi inginkan adalah menjelaskan tentang tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin mengkaburkan. Dan Nabi itu adalah orang yang pandai berbahasa. Kalau memang perlu ada keterangan tambahan karena orang itu bisa salah sangka, Nabi pasti akan menyampaikannya. Karena Nabi adalah orang yang pandai berbahasa. Ternyata Nabi tidak menyampaikan keterangan apapun, keterangan tambahan apapun. Demikian juga secara khusus Nabi tidak pernah menyampaikan. Waspadailah makna zahir dari ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Tidak ada demikian. Nabi, kata beliau, tidak ada, tidaklah dinukil dari Nabi satupun perkataan yang menunjukkan, ingat loh, bahasanya dalil-dalil sifat itu punya makna tersembunyi. Tidak pernah ada hal semacam ini. Dan Nabi adalah orang yang menginginkan petunjuk. Paling menginginkan petunjuk untuk umatnya. Jika mengimani hal semacam ini, itu bagian dari petunjuk. Di sana Nabi akan jelaskan. Jika mengimani bahasanya yang dimaksud dengan tangan itu bukan tangan, namun nikmat dan kekuatan. Jika itu adalah bagian dari hidayah dan petunjuk, tentu Nabi akan menyampaikan. Ternyata Nabi tidak menyampaikan secuil pun tentang hal ini. Kemudian dia katakan, jika kita mengetahui hal tersebut dan meyakininya, maka kita akan terbebas dari takwil. Dari subhatu takwil, kita akan terbebas dari kebutaan karena ta'til, kedunguan tasbih dan tamthil. Dan kita tetapkan bahasanya Allah itu di atas sana dan di atas sana, dan Allah itu berada di atas arsnya, kama yaliku, sebagaimana yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Dan kebenaran demikian gamblang dalam masalah ini, dan dada pun lapang untuk menerimanya. Karena tahrif, penyelewengan, teks, satu hal yang ditolak oleh akal sehat. Contohnya, istiwa itu diselewengkan menjadi istilah menguasai dan yang lainnya. Kemudian sikap, ya, al-wukuf, wukuf di sini artinya tafwid, wukuf di sini artinya no comment, artinya adalah wallahu a'lam tentang makna sifat. Maka abstain dalam masalah ini adalah kebodohan, wa'ayyun, itu adalah tidak bisa ngomong. Padahal Arab, anna Rabb Ta'ala, Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan sifat ini, supaya kita mengenalnya dengan sifat-sifat tersebut. Maka jika kita abstain untuk menetapkannya ataukah mengingkarinya, maka ini adalah penyimpangan dari maksud. Maka ini adalah bentuk penyimpangan dari maksud. Fita'rifina iyyahu. Dalam pengenalan kita kepadanya, pengenalan kita dengan kepadanya. Karena tidaklah Allah menyebutkan untuk mensifatkan untuk kita, menyebutkan sifat untuk dirinya dengan sifat-sifat tersebut, illa linuthbit, kecuali supaya kita meyakini dan menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wala naqifu fi dzalik, dan kita tidak abstain dalam hal tersebut. Demikian juga tashbih dan tamsil, menyamakan Allah dengan makhluk, itu adalah kedunguan dan kebodohan. Maka faman wafaqahullahu ta'ala li'ithbat, maka yang betul, siapa yang Allah berikan padanya taufik untuk menetapkan sifat dan meyakini sifat Allah sebagaimana yang tertera dalam Quran dan Sunnah, bila tahrifin tanpa diselewengkan, wala taqifin tanpa dibahas bagaimanakah bentuknya, wala wukufin tanpa abstain, namun tegas mengatakan Allah punya sifat demikian, faqad waqafa 'alal amril matlubi, maka dia telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya insyaallah taala. Kemudian Al-Juwayni syau'an memulai menjelaskan sebab yang mendorong para ulama kalam untuk mentalil istiwa dengan istilah. Ya, maka ada yang namanya ilmu kalam, yaitu ilmu yang mempelajari Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama namun dengan kaidah-kaidah logika. Maka jadi acuan adalah kaidah logika dan bukan dalil. Dan ketika disebut istilah ulama kalam, maka itu multi pengertian, karena yang mendapatkan sebutan ulama kalam itu adalah Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah serta Maturidiyah. Mereka-mereka ini yang disebut dengan sebutan ulama'ul kalam. Yang Allah lapangkan, kemudian kata Al-Juwayni, yang Allah lapangkan dadaku tentang kondisi mereka-mereka para syekh yang mentakwil istiwa dengan istilah berada di atas dimaknai dengan menguasai. Wawa ilmi, dan itu adalah keyakinanku, bahasanya mereka tidaklah memahami sifat-sifat Allah kecuali sifat yang layak bagi makhluk. Maka mereka tidak memahami untuk Allah, istiwa yang layak bagi Allah, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka mereka menyelewengkan kalimat dari tempatnya, dan mereka menihilkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan kami akan sebutkan penjelasan tentang hal tersebut, insyaAllah ta'ala. Ya, maka, ya beliau sampaikan, kenapa orang itu mentakwil tadi sebagaimana telah disampaikan sebelumnya? Kenapa ada orang yang mentakwil? Ya, tangan itu menjadi kekuatan atau kemudian jadi nikmat. Tangan Allah itu jadi kekuatan ataukah nikmat Allah? Maka sebabnya adalah mereka tidaklah memahami teks sifat, teks tentang sifat-sifat Allah kecuali itulah yang layak bagi makhluk. Maka dianggap ketika tangan ada kemudian kata-kata tangan bagi Allah, maka dianggap tangan itu seperti tangan yang makhluk. Dan seterusnya. Nah, setelah timbul pemahaman ini dan dianggap pemahaman ini bertentangan dengan tanzih, akhirnya diselewengkan, akhirnya dibelokkan. Dan oleh karena itu ada ungkapan kullu mu'addilin musyabbihun. Setiap orang yang menolak sifat dengan menyelewengkan sifat, dengan mentakwil sifat, mengotak-atik makna sifat, semua mereka adalah ahlu tasybih. Ya, karena pada awalnya mereka anggap sifat Allah tersebut, sifat yang Allah yang ada dalam teks Quran dan Sunnah, itu dianggap dan dipahami sebagaimana sifatnya makhluk. Ya, setelah ada pemahaman ini, tidak ada yang lainnya. Oh, ini bertentangan dengan tanzih. Karena Allah itu harus tanzih. Tersucikan dari serupa dengan makhluk. Maka harus dibelokkan pada, lantas dibelokkan dengan makna yang lain. Maka semua mu'atil, semua orang yang menolak sifat, ya menolak sifat ini kemudian dengan melakukan takwil atau yang lain, mereka semua terjumus dalam tasbih terlebih dahulu. Terjumus dalam tasbih menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ya, dan ada satu kaidah yang wajib diyakini dalam hal ini. Bahasanya masing-masing sifat itu layak bagi, adalah sifat yang layak bagi pemiliknya masing-masing. Ya, maka semua sifat itu adalah sifat yang layak, maknanya adalah sifat yang layak bagi pemilik sifatnya masing-masing. Ya, maka ketika ada satu sifat tertentu, dia dinisbatkan kepada siapa? Nah, ketika dia dinisbatkan kepada satu hal yang tertentu, maka yang diinginkan adalah sifat yang layak sebagaimana pemiliknya. Kaki misalnya, memiliki kaki. Ada kaki manusia, ada kaki semut, ada kaki gajah. Kaki gajah itu ada dua, kaki gajah pada gajah dan kaki gajah pada manusia. Kaki gajah pada gajah dan pada kaki gajah pada manusia. Ada kaki-kaki mobil, ada kaki meja. Maka apakah yang dimaksud dengan kaki meja? Ya, kaki yang layak bagi meja. Kaki khusus yang layak bagi meja. Yang itu tidak layak bagi manusia, tidak layak bagi semut, tidak layak bagi gajah. Apa itu kaki mobil? Kaki-kaki mobil. Ya, kaki yang layak untuk mobil, yang namanya kaki mobil. Begini-begini, ternyata bukan bannya. Kaki mobil mungkin bannya, ternyata bukan. Kaki-kaki mobil ternyata bukan bannya. Ya, memang kaki yang layak bagi si mobil. Yang tidak layak bagi meja, yang tidak layak bagi semut, yang tidak layak bagi gajah, yang layak, tidak layak bagi manusia. Maka sifat yang namanya sifat, itu adalah sifat yang layak untuk masing-masing pemilik sifat. Maka harus diketahui dulu sifat ini miliknya siapa. Kemudian ya, kita yakini bahasanya sifat tersebut itulah sifat yang layak bagi pemiliknya. Ya, bahkan meskipun namanya sama-sama namanya sama-sama kaki gajah, ternyata masih dicek lagi. Ini kaki gajah ini dinisbatkan pada siapa? Oh, kaki gajah pada gajah. Oh, ya seperti itu. Oh, kaki gajah ternyata dinisbatkan pada manusia. Ya, manusia itu punya kaki gajah. Oh, manusia tapi punya kaki gajah. Oh, ya mana? Ya kaki gajah yang cocok bagi manusia, yang itu tidak cocok bagi gajah sungguhan. Gajah sesungguhnya. Nah, kemudian la raiba tidaklah diragukan. Bahasanya kami dan mereka sepakat untuk menetapkan sifat bagi Allah. Bahasanya Allah itu hidup, mendengar, melihat, mengetahui, menguasai, berkeinginan, dan Allah itu berbicara. Dan betul, bahasanya kita qat'an jelas tidaklah bisa menangkap dari kehidupan kecuali sifat kehidupan yang ada pada raga kita. Arad itu kurang lebih terjemahnya sifat. Demikian juga kita tidak bisa memahami dari mendengar dan melihat kecuali sifat-sifat mendengar dan melihat yang ada pada anggota tubuh kita. Sebagaimana mereka mengatakan hidupnya Allah itu bukanlah arad, bukanlah bukanlah sifat, dan ilmu Allah itu bukan demikian, dan penglihatan Allah juga demikian. Wa ya sifatun, namun itu semua hidupnya Allah, ilmunya Allah, melihatnya Allah adalah sifat-sifat kama taliku bihi, sebagaimana yang layak bagi Allah, bukan sebagaimana layak bagi kita. Maka demikian juga kami katakan hidupnya Allah telah diketahui, walaisa mukayyafatan, namun tidak bisa dibahas hakikatnya dan bentuknya. Ilmunya Allah telah diketahui, namun tidak bisa dibahas bagaimana bentuknya dan realitanya. Mendengarnya Allah, melihatnya Allah, dua-duanya telah diketahui. Walaisa jami'u dzalika, semua itu bukanlah arad, sifat-sifat makhluk, namun semua itu adalah sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa mislu dzalik, dan semisal itu, bi ainihi, sama persis, fauqiyatuhu, Allah di atas sana, ya, dan istiwa Allah dan turunnya Allah. Maka Allah itu di atas, zat Allah itu di atas, itu sudah satu hal yang telah diketahui. Ini aku maksudkan sabitatun, itu satu hal yang jelas. Sebagaimana jelasnya pengertian mendengar dan pengertian melihat. Maka kedua sifat ini diketahui dan tidak dibahas bagaimana bentuknya. Maka demikian juga fauqiyatuhu, Allah di atas makhluk. Maka telah diketahui sabitatun, jelas valid, tidak dibahas bagaimana bentuknya. Namun kita yakini kama yaliku bihi, sebagaimana layak baginya. Demikian juga Allah istiwa di atas ars, itu satu hal yang telah diketahui dan tidak dibahas bagaimanakah bentuknya, dengan gerakan ataukah berpindah yang layak bagi makhluk. Namun ya, turun yang layak bagi keagungan Allah. Mulianya sifat Allah telah diketahui secara klub sisi kaifiyah, bentuknya, watahdid, dan bentuk pastinya. Sehingga orang yang beriman tentang sifat-sifat Allah, mereka itu mubusyiran, mereka itu tahu dari satu sisi, namun buta dari sisi yang lain. Tentang sifat-sifat Allah, orang beriman itu mubusyiran, itu tahu dari sisi isbat, kalau itu betul-betul ada pada Allah. Dan sifat itu wujud, betul-betul ada pada Allah. Non orang yang beriman itu buta dari sisi takyif, bagaimanakah real bentuknya, wa tahdid, dan bagaimanakah pasti bentuknya. Maka dengan hal ini, maka terwujudlah kompromi antara dua hal, yaitu menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan meniadakan at-tahrif, penyelewengan, menyamakan Allah dengan makhluk, wal wukuf, dan meniadakan abstain. Wadhalika, dan itulah yang diinginkan oleh Allah Rabbu Ta'ala kepada kita. fi ibrazi sifatilana, ketika Allah munculkan sifat Allah untuk kita supaya kita mengenal Allah dengannya dan supaya kita mengimani makna hakikinya dan kita tiadakan darinya at-tasybih, keserupaan, dan kita tidaklah mengingkari sifat-sifat tersebut dengan menyelewengkannya ataukah mentakwilnya. Dan tidaklah kita, dan tidaklah beda antara sifat istiwa dan mendengar, antara sifat turun dan melihat. Al-kullu, karena semua sifat-sifat tersebut warada bi an-nassu, terdapat dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Jika mereka mengatakan kepada kami, kepada kita tentang istiwa, jika kalian katakan Allah itu istiwa berada di atas ars, maka kalian serupakan Allah dengan makhluk. Maka kami balas, kami katakan kepada mereka tentang mendengar, sabahtum, kalian juga menyerupakan Allah dengan makhluk dalam masalah mendengar. Dan berarti kalian mensifati Rabb kalian bil'ad, dengan sifat makhluk. Jika mereka ngeles ya, dengan mengatakan la arada, kami tidaklah menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi Allah sebagaimana makhluk, bal kama yaliku bihi, dan sebagaimanakah yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ya, maka kami respon balas tentang masalah istiwa dan fauqiyah. Maksudnya Allah berada di atas ars dan di atas la hasra. Ya, bimakna la tashbiha. Demikian juga ketika kita katakan Allah itu berada di atas atau berada di atas ars, maka kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Bal kama yaliku bihi. Nah, Allah itu ya, di atas seluruh makhluknya sebagaimana yang layak bagi Allah. Maka segala sesuatu, segala konsekuensi yang mereka tetapkan ya, kepada kami dalam masalah sifat istiwa berada di atas, turun, memiliki tangan, wajah, telapak kaki, tertawa, terhiran, ya, yang dinilai bahasanya berkonsekuensi tanzih, berkonsekuensi tashbih, kami paksa mereka untuk menerima konsekuensi tashbih dalam sifat hidup, mendengar, melihat, dan tahu. Sebagaimana mereka tidaklah menjadikan sifat-sifat tersebut sebagai a'radan, sebagai sifat makhluk, maka demikian juga kami tidaklah menjadikannya sebagai ya, anggota badan, tidak pula wala ma, tidak pula ma yusafu bi al makhluk, sifatnya makhluk. Walaysa minal insaf, dan bukalah termasuk sikap adil mereka memahami tentang istiwa, tentang turun, memiliki wajah dan tangan ya, dipahami sebagaimana sifat makhluk. Akhirnya mereka memerlukan takwil wa tahrif dan tahrif atau penyelewengan. Maka siapa yang ansofa, bersifat, bersikap adil, maka dia mengetahui apa yang kami katakan dan kami yakini sebelum nasihat kami. Dan dia akan beragama, menyembah Allah dengan menetapkan semua sifat-sifatnya Allah, baik yang ini ataupun yang itu. Wa nafa'an jami'iha, dan akan meniadakan dari semua sifat Allah at-tashbih, anggapan serupa dengan makhluk, ya, pengingkaran, ditakwil ataupun abstain. Inilah yang Allah inginkan dari kita dalam masalah ini, karena hadis sifat, karena sifat-sifat ini dan dalam ayat yang sama dalam Al-Quran hadis. Maka jika kita menetapkan hal tersebut tanpa kita takwil, namun kalau yang ini kita selewengkan dan kita takwil, maka jadilah kita seperti orang yang beriman dengan sebagian kitab suci dan kafir dengan sebagian kitab suci yang lain. Wa fi hadza balaghun wa kifayatun, dengan rangkaian kalimat ini maka telah disampaikan dan telah cukup insyaallah taala. Demikian perkataan ya, Al-Juwayni. Tadi di antara hal yang menarik yang disampaikan oleh Al-Juwayni, beliau sampaikan bahasanya berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, posisi kita ada dalam ada pada dua sisi, yaitu kita tahu dari satu sisi dan kita buta dari sisi yang lain. Ya, kita tahu dari satu sisi, mubesir di satu sisi dan buta di sisi yang lain. Allah memiliki sifat melihat. Maka melihatnya Allah itu kita tahu dari satu sisi dan kita buta dari sisi yang lain. Maka dari satu sisi bahasanya yang namanya melihat itu adalah menangkap hal-hal yang terlihat, maka kita tahu. Demikianlah melihat. Dan bagaimanakah detail Allah itu melihatnya? Gimana cara Allah melihat makhluknya? Maka kita buta dalam masalah ini. Dan ini berlaku untuk semua sifat. Termasuk di antaranya adalah istiwa atau berada di atas. Yang namanya berada di atas kita tahu. Ya, berada di atas. Kayak namanya berada di atas, ini ada yang bawah, ada yang atas. Kemudian detail, bagaimanakah berada di atasnya, Allah itu berada di atas ars itu, bagaimanakah detailnya? Kita tidak bisa menetapkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan kepada kita detail dari Allah itu berada di atas ars misalnya. Kemudian Al-Albani mengatakan, maka telah jelas dari perkataan Al-Imam Al-Juwayni rahimallahu ta'ala tentang sebab yang mendorong khalaf, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki untuk menyelisih salaf dalam menafsirkan ayat tentang istiwa. Itu bahasanya mereka memahami dari ayat tersebut, ini pemahaman yang salah sebagaimana telah kami katakan, mereka paham istiwa, tidaklah layak kecuali bagi makhluk. Dan ini adalah tashbih. Lantas mereka meniadakannya dengan takwil terhadap istiwa, ditakwil dengan istilah. Dan di antara satu hal yang aneh sekali, orang yang lari dari tashbih dengan takwil, mereka terjatuh dalam perkara yang lebih jelek, jauh lebih jelek dibandingkan takwil. Dan mungkin bisa kita buat poin-poin hal tersebut bil umur dengan poin-poin sebagai berikut. Maka semua orang yang melakukan takwil terjumus dalam ta'til. Dalam pengertian mengingkari sifat Allah itu atas, di atas seluruh makhluknya. Di atas yang hakiki, yang layak bagi Allah Ta'ala. Jadi satu hal yang jelas dan gamblang dalam perkataan Imam Al-Juwayni. Kemudian yang kedua, menisbatkan sekutu bagi Allah dalam penciptaan yang bisa melawannya dalam ketetapannya. Karena istilah menguasai dalam bahasa Arab, la yakunu tidaklah terjadi kecuali ba'dal mughalabah, kecuali setelah perang tanding. Kecuali setelah perang tanding. Sebagaimana yang Anda akan bisa lihat di biografi Imam pakar bahasa Arab Ibnu Al-Arabi. Faqad ja'a fiha, maka terdapat dalam biografi beliau. Ada seorang yang berkata di hadapan beliau menafsirkan istiwa dengan mengatakan istaula. Maka Imam Ibn al-Arabi mengatakan, diamlah engkau, orang Arab tidaklah mengatakan pada seseorang dia istawa ala syai' sampai hatta yakuna lahu fihi mabat, sampai ada lawan baginya. Maka salah satu dari keduanya, ghalaba yang menang, itulah yang disebut istaula, menguasai. Dan Allah tidak ada yang bisa melawan Allah. Nah, sanad perkataan dari sahabat ini ada sanad yang sahih sebagaimana telah saya jelaskan. Dan asar inilah yang dijadikan dalih oleh Naftaih, seorang pakar nahwu, dalam kitab beliau Arad alal Jahmiyah. Maka kami katakan pada orang yang akan takwil, istiwa maknanya istaula, siapakah tandingannya Allah Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemampuan mataghalib untuk mengalahkannya, kemudian menguasai ya, kerajaannya atau kekuasaannya yang dulu sebelumnya. Wa hadza ilzam, dan tuntutan untuk konsekuensi ini tidak ada tempat selamat bagi mereka darinya kecuali dengan menolak takwil seluruhnya dan kembali pada tafsir salaf. Walamma tanabbaha li hadza, dan tatkala telah sadar akan hal ini, siapa yang sadar? Sebagian ahli kalam. Maka datanglah dia dengan bencana yang lain. Wadzalika annahu ta'awwala, ya, dia mentakwil istilah. Ya, istawa itu artinya menguasai. Alladzi wa indam, yang menurut mereka inilah makna istiwa. Istilah menguasai itulah makna istiwa. Mereka katakan bahasanya yang dimaksudkan adalah menguasai yang kosong dari makna al-mughalabah, perang tanding. Ya Allah itu menguasai ars non tanpa ada perang tanding sebelumnya. Padahal dalam bahasa Arab tidaklah disebut istaula kecuali ya, menguasai ya, setelah perang tanding karena ada lawan yang melawannya. Ya, maka ini pembahasan lebih lanjut tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Dan dalam hal ini ada dua hal yang patut dibedakan, antara sifat fauqiyah, ya, Allah berada di atas seluruh makhluk, dan sifat istiwa. Apa bedanya? Kalau fauqiyah itu bersifat umum, Allah di atas seluruh makhluk. Kalau istiwa itu berada di atas yang bersifat khusus, khusus untuk arsy, tidak yang lainnya. Kemudian beda yang kedua, sifat fauqiyah Allah di atas seluruh makhluk itu adalah sifat dzatiyah. Sifat yang melekat pada zat Allah, tidak pernah Allah tidak demikian. Sedangkan sifat istiwa itu adalah sifat fi'liyah. Yang namanya sifat fi'liyah, yang dia adalah perbuatan, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya perbuatan itu turunan dari kehendak. Maka dia menjadi sifat Allah ketika Allah menghendakinya. Dan Allah menghendakinya setelah Allah menciptakan arsy. Kemudian Allah menghendaki kalau Allah berada di atasnya. Itu dua perbedaan mendasar antara sifat Allah fauqiyah di atas seluruh makhluk dan sifat Allah istiwa. Itu ada dua perbedaan mendasarnya. Nah, kemudian Al-Albani mengatakan tadi, ada yang kemudian muta'atik. Ya, istawa itu artinya istaula, namun istaula ya, biduni mughalabah. Ya, maka ini menguasai, namun menguasai bukan berarti ada yang ya, perang tanding dan ada yang menguasai sebelumnya terlebih dahulu. Maka menafsirkan istaula dengan demikian ini menyelisih bahasa Arab. Sebagaimana penjelasan Ibn al-A'rabi. Karena yang namanya istaula itu harus ada lawannya. Fa inna ahsana ma yumkinu ayuqalu fihi, maka komentar terbaik yang bisa kita katakan untuk hal ini, bahwasanya istaula itu adalah istaula bila mughalabatin, menguasai tanpa perang tanding, ini namanya takwil bagi takwil. Itu nama yang unik, takwil bagi takwil. Istawa ditakwil dengan istaula. Nah, setelah diketahui, disadari istaula itu maknanya ada lawannya, akhirnya istaulanya ditakwil lagi. Istaula kami adalah, istaula yang kami yakini adalah istaula bidini mughalabah, menguasai tanpa ada perang tanding dan lawan terlebih dahulu. Namanya takwilnya takwil. Walai tasya'ridu, seandainya aku mengetahui apakah yang mendorong mereka untuk masuk ke dalam tempat sempit semacam ini. Kenapa repot semacam ini? Tidakkah lebih sederhana daripada repot-repot muter-muter seperti itu? Alaysa kana aula bihim? Tidakkah yang lebih layak bagi mereka? Mereka mengatakan ista'la isti'la'an. Allah itu berada di atas mujaradatan anil musyabahah, tanpa serupa dengan makhluk. Demikian yang perlu kita katakan, seandainya berada di atas secara bahasa, itu mengharuskan keserupaan dengan makhluk. Fakaifa, maka bagaimanakah lagi, ternyata berada di atas itu tidak mengharuskan serupa dengan makhluk. Kenapa? Karena istiwa dalam bahasa, dalam Al-Quran, lebih-lebih lagi dalam bahasa Arab, dinisbatkan kepada Allah. Sebagaimana dalam sejumlah ayat istiwa alal arsy yang sebagiannya telah disebutkan. Sebagaimana juga terdapat istiwa yang disandarkan kepada selain Allah. Contohnya firman Allah tentang perahu Nabi Nuh. Istawat alal judi. Perahu Nabi Nuh itu berada di atas gunung judi. Dan di sini istawa disambung dengan ala. Tentang tumbuh-tumbuhan, Allah katakan istawa ala suqih, dia tegak sempurna di atas batangnya. Maka istiwanya safinah perahu berbeda dengan istiwanya tumbuh-tumbuhan. Demikian juga istiwanya manusia di atas punggung hewan kendaraannya. Kemudian istiwanya seekor burung di atas kepala seseorang. Istiwanya seekor burung di atas loteng. Semua itu istiwa. Namun, perhatikan istiwa ukulu syai'in bihasabihi. Istiwanya masing-masing itu sesuai dengan masing-masingnya. Ini merupakan juga kaidah sifat. Sifat ukulu syai'in bihasabihi, sama. Ini berlaku untuk kaidah yang lebih luas, untuk sifat. Sebagaimana istiwa ukulu syai'in bihasabihi, sifat ukulu syai'in bihasabihi. Yang tadi kayak saya sampaikan tadi. Kaki itu macam-macam. Masing-masing yang sesuai dengan yang layak. Dengan layak baginya. Maka sifat kulli syai'in bihasabi. Sifat dari masing-masing itu sesuai dengan masing-masingnya. Ya, kakinya gajah ya sesuai dengan gajah, kakinya meja sesuai dengan meja, kaki-kaki mobil ya sesuai dengan mobil, dan seterusnya. Maka kaidahnya istiwa ukulli syai'in bihasabihi, istiwanya masing-masing sesuatu tergantung dia. Tashtariku, ada kesamaan fi sifati dalam sifat, ada kesamaan fi lafzi dalam redaksi, wa takhtalifu fil haqiqati, namun beda dalam realitanya. Maka istiwa Allah taala, maka istiwa bagi Allah adalah istiwa yang maknanya adalah istilah berada di atas yang layak bagi Allah taala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa bagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun istilah dalam artian menguasai, falam ya'ti itlaquhu 'alallahi, maka tidak terdapat penggunaannya bagi Allah taala mutlakan secara mutlak kecuali pada lisan para ulama kalam. Maka renungkanlah apa yang dilakukan oleh ilmu kalam terhadap orang yang memilikinya. Maka ilmu kalam menampakkan indah bagi mereka supaya mensifati Allah dengan sesuatu yang itu merupakan karakter makhluk dan kekhususan dengan makhluk. Dan mereka tidaklah ridha mensifati Allah dengan berada di atas alladzi la yumasiluhu syai'un, yang itu tidak serupa dengan satupun. Padahal ini telah dikatakan oleh salaf. Maka fala ajaba ba'da dalika, maka tidaklah mengherankan setelah penjelasan ini, an ijtama'u ala dhammil kalam, mereka para ulama ahlu sunnah sepakat untuk mencela ilmu kalam dan ahli kalam. dan akan datang kepada anda sebagian kutipan tentang mereka dalam buku ini. Dan setuju dengan hal ini sebagian khalaf, sebagaimana perkataan Subki dalam kitabnya, mukadimah kitabnya As-Sayfi Saqil. Beliau katakan tidak ada yang lebih merusak akidah dibandingkan dua hal, ilmu kalam dan hikmah Yunaniyah dan filsafat Yunani. Yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah filsafat. Karena hikmah itu ditranslate ke dalam bahasa Arab dan dianggap ditranslate dengan filsafat itu ditranslate dengan hikmah. Demikian juga beliau katakan wajamil firq as-salas, tiga aliran sesat tersebut, semua aliran sesat yang tiga tersebut dalam perkataan mereka terdapat bahaya. Imma boleh jadi kesalahan dalam sebagiannya, kekeliruan dalam sebagiannya, dan bisa jadi menggugurkan wibawa Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selamat dari itu semua adalah keyakinan salaf dan tabi'in dan umumnya manusia yang tersisa yang lainnya yang berada di atas fitrah yang benar. Kemudian ada catatan sebenarnya berkenaan dengan tadi perkataan Al-Albani, ada yang kurang tepat dari apa yang beliau katakan, namun ini sedikit agak dalam berkenaan dengan sisi bahasa. Tadi di paragraf sebelumnya tadi kita setelah beliau mengatakan istiwa ukulu syai'in bihasabihi, istiwa masing-masing masing-masing itu sesuai dengan yang layak baginya, maka ada kalimat yang beliau katakan tashtariku fil lafzi, mustarak, punya kesamaan dalam lafaz meskipun berbeda dalam hakikat. Maka yang perlu lebih diperjelas adalah tashtariku. Beliau menganggap bahasanya hubungan antara hubungan teks antara sifat Allah dengan teks sifat makhluk itu bisa ditangkap hubungannya adalah mustarok. Makhluk mendengar Allah mendengar. Nah, apa hubungan mendengarnya makhluk dengan mendengarnya Allah? Beliau katakan hubungannya adalah mustarok dan ini tidak tepat. Karena mustarak adalah satu kata yang memiliki banyak makna dan masing-masing makna tidak berhubungan. Dan masing-masing makna tidak berhubungan. Itu namanya mustarak. Contohnya ainun. Ainun itu bisa artinya person, diri, individu, fardu ain. Bisa ainun artinya mata kepala. Bisa ainun artinya mata air. Dan ainun dalam bahasa Arab bisa artinya uang dinar dan dirham. Dan masing-masing makna ini tidak punya irisan. Tidak punya irisan. Ainun yang maknanya mata kepala tidak punya irisan dengan maknanya tidak punya irisan. Irisannya cuma ada pada teks. Irisannya itu hanya ada pada teksnya. Dan tidak ada irisan pada maknanya. Apa kesamaan antara mata kepala dengan mata air? Dengan mat ainun dalam pengertian diri, person dan individu. Dengan ainun dalam pengertian uang, dinar, dan dirham. Adakah titik kesamaan antara makna masing-masing ini? Adakah titik kesamaannya, irisannya? Tidak ada. Dia beda. Dari sisi makna sama sekali tidak berhubungan. mata kepala itu tidak ada hubungannya dengan mata air. Tidak ada hubungannya dengan, tidak ada hubungannya dengan ainun dalam artian dinar dan dirham. Itu tidak ada hubungannya. Itu namanya mustarok. Itu namanya mustarok. Satu kata punya beberapa makna dan antar makna tidak ada titik kesamaan. Sama sekali. Antar makna tidak punya titik kesamaan sama sekali. Tidak punya irisan sama sekali. Nah, ini berbeda antara mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Tangan Allah dengan tangan makhluk. Wajah Allah dengan wajah makhluk. Itu punya secara makna, punya titik kesamaan. Apa itu mendengar? Idrakul masmu'at. Itu pada Allah ya, idrakul masmu'at. Pada makhluk, pada manusia juga idrakul masmu'at. Mendengar itu pada Allah idrakul masmu'at, menangkap sesuatu yang terdengar. Mendengarnya makhluk juga idrakul masmu'at, menangkap sesuatu yang bisa terdengar. Sama dari sisi itu. Yaitu kesamaan dalam yang disebut dengan kesamaan fi aslil makna. Ada irisan antara lafaz sifat Allah dengan lafaz sifat makhluk dari sisi makna, itu punya irisan. Irisannya dalam aslul makna. Tapi kalau mustarok itu tidak ada irisannya. Maka yang tepat hubungan antara lafaz sifat untuk Allah dengan lafaz sifat untuk makhluk itu bukan istirok. Bukan istirok, namun dalam bahasa Arab namanya tawatuk. Namanya tawatuk. Namanya mutawatik. Mutawatik itu satu kata. Satu kata yang sama. Nanti kemudian punya makna yang berbeda. Satu kata ini punya beberapa makna. Namun antar makna itu ada kesamaannya. Namun antar makna tersebut ada kesamaannya. Ini ada irisannya. Tidak kemudian lepas sendiri-sendiri. Tidak. Namun ada kesamaannya. Nah, itu hubungan yang tepat antara lafaz sifat Allah, lafaz sifat bagi Allah dan lafaz sifat bagi makhluk. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Namun berbeda ini ada irisannya. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Namun ada irisannya, ada kesamaannya. Bukan sesuatu yang betul-betul berbeda. Dengan redaksi yang sama, tidak. Namun ada irisannya. Karena ada irisannya, maka namanya hubungan kata, hubungan katanya namanya tawatu'un. Bukan istirakun. Nah, kemudian beliau katakan wa ba'du fa inna dara ta'wili ala ahlihi, dan setelah itu maka bahaya takwil bagi penganut takwil dan dorongan takwil kepada mereka untuk menyimpang dari syariat itu satu hal yang tidak ada batasnya dalam pandanganku. Falaulahu, maka seandainya bukan karena ta'wil, maka tidak ada orang yang berpendapat wahdatul wujud di zaman ini. Tidak ada lilqa'ilina bi wahdatil wujudi al-yawma wujudun. Tidak ada wujud dan eksistensi faham wahdatul wujud di zaman ini. Tidak pula bagi saudara-saudara mereka yang menganut qawamithah batiniyah sebelumnya. Yang qawamithah batiniyah ini, mereka mengingkari syariat. Bahkan mengingkari semua mafiha di dalam syariat berupa minal haqa'ik yang merupakan satu realita dan kenyataan semacam surga dan neraka. Mereka mengingkari salat, zakat, puasa dan haji. Lantas mereka mentakwilnya dengan takwil yang telah dikenal. Al-Alama Al-Murtada Al-Yamani di Itharul Haqal Al-Khalaq, ketika Fisodati Bayan, ketika menjelaskan jeleknya takwil, beliau katakan, karena Mu'tazila, maka sungguh Mu'tazila dan Asy'ariyah, ketika mereka mengkafirkan faham batiniyah, mengingkari Asma'il Husna, karena mereka mengingkari, karena batiniyah mengingkari Asma'ul Husna, mengingkari surga dan neraka, maka batiniyah berkata kepada Mu'tazila dan Asy'ariyah, kami tidak mengingkarinya. Inna makulna, kami hanya mengatakan itu semua majas. Misluma, semisal kalian, kalian tidak mengingkari sifat Allah Rahman Ar-Rahim dan Hakim, namun kalian cuma mengatakan itu semua majas. Maka bagaimanakah majas itu boleh bagi kalian dalam mengimani sifat-sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan dia adalah Asmaul Husna yang paling populer, atau termasuk yang paling populer, namun tidak boleh bagi kami dalam sifat-sifat yang lainnya. Tidak boleh bagi kami memaknai takwil untuk surga dan neraka. Ma'annahuma, padahal dua hal tersebut, duna di bawah, duna bikathir, itu artinya jauh di bawah nama-nama Allah. Wakam, dan bagaimana, dan bagaimana di antara iman kepada Allah, nama dan namanya, dengan iman dengan makhluknya? Maka jika boleh bagi kalian iman majazi terhadap Asmaul Husna yang paling populer, bagaimanakah tidak boleh bagi kami semisal itu dalam masalah mengimani surga dan neraka, wal ma'ad, dan mengimani akhirat? Ya, maka dampak dari takwil, kata Al-Albani, itu tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Kemudian beliau ya, sampaikan dampak buruk dari takwil berkenaan dengan dalam di bab akidah. Beliau sampaikan tadi ada satu aliran di masa silam ya, yang disebut dengan qawamithah batiniyah, atau disebut juga dengan batiniyah. Ya, mereka ini disepakati oleh ulama kafirnya. Mereka bukan muslim. Dan tadi kita baca di paragraf yang terakhir, Asy'ariyah dan Mu'tazilah pun mengatakan batiniyah itu kafir. Padahal asas faham batiniyah itu juga takwil. Batiniyah mereka itu menganut faham bahasanya semua yang ada dalam syariat ini, semua yang ada dalam syariat ini punya makna zahir dan makna batin. Makna zahir itulah untuk orang-orang awam, dan makna batin mereka yang tahu dan mereka yang menetapkannya. Dan itu adalah kedok dan batu loncatan mereka untuk mengingkari semua syariat. Mereka hakikatnya mengingkari salat, puasa dan haji. Namun kemudian mereka takwil salat itu makna lahiriahnya ya seperti itu. Ya, makna batinnya adalah menyembunyikan rahasia aliran kami. Ya, menyembunyikan rahasia, menyimpan rahasia di aliran kami, rahasia guru-guru kami. Nah, itulah sholat. Siapa yang telah melakukan hal ini, menyembunyikan rahasia kita, maka dia telah mengerjakan sholat dan dia tidak harus sholat secara lahiriah. Kemudian puasa maknanya demikian, zakat maknanya demikian, haji artinya pergi sowan ke guru-guru kami. Itulah haji. Maka siapa yang telah melakukan hal ini, maka dia telah berhaji, haji Islam, dan dia tidak perlu haji pergi ke Mekah, tidak perlu. Karena itu haji bimakna zahir. Itu bimakna zahir. Dan seterusnya, semua kewajiban agama dia takwil. Semua kewajiban agama dia takwil dengan dia maknai dengan makna batin. Dan makna batin itu mereka yang ngarang. Otoritas penuh di tangan mereka. Suka-suka mereka. Yang hakikatnya adalah pengingkaran terhadap semua syariat. Dan ulama sepakat, sehingga ulama sepakat kafirnya mereka. Bahkan tidak hanya tersebut. Ya, mereka itu mengatakan bahasanya surga dan neraka itu adalah cuma penggambaran. Mereka enggak mengimani hari akhir. Itu penggambaran yang itu diperlukan dalam rangka memotivasi orang awam. Orang awam itu perlu motivasi dalam melakukan ketaatan. Dimotivasi pakai surga, ditakut-takuti pakai neraka, biar semangat. Ini kalau orang sudah kemudian tahu makna-makna batin, tidak perlu itu semua. Gitu. Itu sekedar penggambaran saja. Yang tidak hakiki. Surga dengan kenikmatannya itu penggambaran dan tidak hakiki. Neraka dengan siksaannya itu penggambaran dan tidak hakiki. Nah ini batiniah ini asasnya takwil. Tadi kemudian dibuat dialog antara Asy'ari dengan batini. Asy'ari mengatakan pada batini, kamu kafir karena juhud. Mengingkari. Maka batini mengatakan, tidak mengingkari. Kami menerima, cuma kami takwil. Kami tidak juhud terhadap sholat. Kami tidak menentang sholat. Kami itu menerima kewajiban sholat. Cuma sholatnya kami maknai. Kami maknai dengan makna majasi. Kami takwil. Maka kami tidak mengingkarinya, kami itu majas saja. Ya, seperti kalian mengingkari kalau Allah punya sifat sayang. Allah punya sifat sayang, kalian ingkari. Sebagaimana kalian kan tidak mengingkari Allah punya sifat sayang, cuma kalian kan mengatakan kami menerima Allah itu punya sifat rahmah. Omongan rahmahnya itu rahmah majazi. Karena yang dimaksud dengan sayang itu artinya memberi pahala. Kemudian mereka protes. Kenapa makna majas itu boleh bagi kalian? Kenapa tidak boleh bagi kami? Kenapa itu boleh untuk kamu? Kamu tidak menjadi haram bagi kami. Kata mereka. Kalau kemudian, kalau itu makna majas itu boleh untuk sifat Allah, kenapa tidak boleh makna majas untuk surga dan neraka? Surga neraka itu kan makhluk. Sedangkan kalian melakukan takwilnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara surga dan neraka, maka perbedaan antara surga dan neraka dengan sifat Allah Rahman dan Rahim adalah sebagaimana perbedaan Allah dengan makhluknya. Kan beda Khalik dengan makhluk. Maka jika mana yang lebih mulia, mana yang lebih wah, Khalik. Maka jika boleh takwil untuk sang pencipta, masa tidak boleh takwil untuk makhluknya? Surga dan neraka. Ya, kemudian dimaknai dengan makna majasi-majasi semua. Maka takwil kami lebih berhak, karena kami cuma mentakwil dalam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takwil yang kalian lakukan adalah takwil berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya demikian yang kita baca kesempatan sesi ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa aqdamu anil hamdulillahi rabbil alamin.